masalah membentengi umat terhadap radikalisme, karena sudah menjadi topik utama di hari-hari ini pembahasan tentang ISIS. Ya, ada juga topik setelahnya tentang Boko Haram, dan sebelumnya juga ada pembahasan tentang Al-Qaeda yang baru-baru ini menjelma dalam wujud Jabhatun Nusrah berada di Suriah dan Irak juga. Dan berbagai tema-tema atau topik-topik yang sering kita baca di media, apakah itu yang terlihat, terdengar maupun yang tertulis, ya semuanya memberikan penggambaran-penggambaran. Maka informasi yang masuk ke masyarakat tentunya semuanya mengenal dan melihat apa yang terjadi dan bisa menangkap dari peristiwa-peristiwa yang bergulir. Iya. Karena itu tatkala informasi sudah sampai kepada manusia dalam keadaan banyak di antara manusia yang tidak pandai membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Apalagi di belakang informasi yang masuk ke tengah manusia ini terlahir berbagai respon. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada pula yang tidak berkomentar. Iya, ada yang tawakuf, berdiam. Dan ini semuanya dari masalah-masalah yang dihadapi di tengah umat Islam secara umum, dan secara khusus kita umat Islam di negeri yang tercinta ini, di negeri Indonesia, kita menghadapi dari permasalahan-permasalahan seputar gerakan-gerakan ataupun aliran-aliran yang mendukung kepada perkara-perkara yang kadang perkara tersebut ada sisi pensyariatannya, hanya saja banyak orang yang keliru di dalam memahaminya. Iya. Maka diperlukan sebuah penjelasan yang dengannya seorang muslim dan muslimah punya pegangan dan kaidah membedakan antara yang hak dan yang batil. Punya pijakan dengannya ia bisa menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Iya. Di mana kita semua memaklumi kejadian-kejadian dari semenjak 11 September 2001 yaitu awal boomingnya pembahasan-pembahasan seputar jihad, bom bunuh diri. Iya. Walaupun sebelumnya sudah ada kejadian-kejadian, iya, berbagai aksi-aksi peledakan, penculikan, pembajakan. Namun setelah peristiwa 11 September menjadi lebih besar, sebab masalahnya menjadi lebih serius. Kejadian tersebut menjadi tunggangan setiap orang yang ingin dan memiliki kepentingan di dalamnya menunggangi peristiwa tersebut. Iya. Dan dimaklumi bahwa perkara-perkara yang terjadi ada yang semua orang memaklumi itu adalah keliru, salah. Dan ada perkara-perkara yang samar di tengah kaum muslimin, apalagi kalau dinisbatkan kepada umat Islam. Dikatakan bahwa ini bagian dari syariat. Bahkan banyak yang menulis buku-buku menerangkan dalil-dalil tentang sebagian perkara, akhirnya melahirkan kebingungan-kebingungan, membuat berbagai kesamaran di tengah umat. Iya. Maka di dalam menciptakan keamanan, di sebuah negeri, dasar pokoknya itu kembali kepada berfungsinya dan dihormatinya dua komponen di tengah umat di dalam sebuah negeri. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang gubernur yang saleh di masanya. Beliau adalah Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah. Beliau berkata, "La yazalu an-nasu bi khairin ma abdamu as-sultana wal ulama. Bainhum abdamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum." Kata beliau, manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan selama manusia masih menghormati pemerintah dan ulamanya. Selama masih menghormati sultan dan ulamanya. Kalau mereka mengagungkan dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka meremehkan, merendahkan dua golongan ini, itu artinya mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Dan ini ucapan yang indah, menunjukkan ilmu orang yang mengucapkannya dan baiknya pemahamannya terhadap agama Islam. Iya. Di pemerintah ada power, kekuasaan, yang dengannya tercipta keamanan pada kelompok-kelompok yang mengadakan perusakan, apakah dalam bentuk peledakan, pengeboman, terorisme dan sebagainya. Dari jasa pemerintah menangani mereka, menangkapnya, kemudian memberikan sanksi, ya, dan semisal dengannya. Dan tugas komponen yang lain para ulama adalah menjelaskan bagaimana duduk pemikiran mereka. Iya. Karena itu sering saya sampaikan, dari semenjak ribut-ribut masalah peledakan, bom bunuh diri, terorisme dan sebagainya, bahwa di dalam menghadapi terorisme kita perlu dua perang. Iya, karena front yang dibuka oleh para pelaku terorisme itu ada dua front. Ada front fisik dan ada front ideologi. Iya. Dan semenjak dahulu memang seperti itu keadaannya. Saya nanti akan cerita tentang kaum Khawarij yang merupakan dasar dan sumber pemikiran banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij di masa sekarang ini, seperti ISIS dan semisalnya. Orang-orang Khawarij ini dua jenis, ada yang mengangkat senjata keluar melakukan perang, dan ada yang duduk saja. Ada yang duduk tidak berperang, tapi dia yang memanas-manasi hati manusia, mengompori manusia supaya melakukan kudeta. Ini front ideologi yang mereka kembangkan. Iya. Tugas pemerintah adalah melakukan perang secara fisik. Adapun tugas orang yang berilmu, mereka lah yang mengobarkan peperangan pada ideologi tersebut. Iya. Dan harus diketahui bahwa adanya aksi secara fisik itu karena dasarnya ada ideologi yang mewarnai. Jadi kadang orang heran melihat ini orang-orang sedemikian militannya, sangat berani menyambut kematian. Iya. Itu ada ideologi yang dia pegang, ada hal yang diharapkan. Ya. Jadi mereka kalau mati menganggap dirinya mati syahid. Dia mencela penguasa di atas mimbar, mengafirkan penguasa, itu mereka anggap amar ma'ruf nahi mungkar, dianggap ibadah. Nah, ideologi ini yang keliru perlu diluruskan. Dan meluruskannya itulah tugas orang-orang yang berilmu, meluruskan hal tersebut. Iya. Dan ini dua komponen harus saling mendukung. Karena kadang peran secara ideologi lebih hebat daripada peran secara fisik. Kaum Khawarij yang memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haura. Jumlahnya sekitar 6.000 orang. Mereka diperangi oleh para sahabat dan mereka memerangi para sahabat. Tapi tidak surut kaum Khawarij ini. Terbunuh pun mereka memang mencari kematian, menganggap itu mati syahid. Tidak surut. Tapi begitu Ibnu Abbas mendebat mereka, Ibnu Abbas mendatangi kampung mereka di Haura. Didatangi oleh Ibnu Abbas. Kemudian didebat mereka. Ditanya kepada mereka, apa alasannya kalian kudeta terhadap Ali bin Abi Thalib? Mereka menyebutkan tiga alasan. Oleh Ibnu Abbas dijawab dengan dua ayat dan satu hadis. Iya. Rujuk dari mereka 2.000 orang. Dalam sebuah riwayat 4.000 orang. Perhatikan dari kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmu di dalam menangani. Iya. Karena itu, kalau ideologi tidak dibasmi, tidak dijelaskan kekeliruannya, ditangkap 100 akan lahir 1.000. Ya, karena pemikiran ada, berkembang. Dan pemikiran itu ada di dalam buku-buku. Dijual bebas di Indonesia ini. Menjadi kajian mereka di tempat-tempat tersembunyi. Ya. Pelaku, salah seorang pelaku bom bunuh diri, Imam Samudra, sempat menulis buku di penjara. Judulnya Aku Melawan Teroris. Iya. Ini buku sudah dicetak, cetakan yang keberapa sudah. Dijual di perpustakaan umum lagi. Iya. Toko-toko buku umum bisa didapat di Gramedia waktu itu. Bayangkan pemikirannya terjual bebas. Iya. Alhamdulillah buku ini saya sudah bantah di dalam satu buku lain sebelum buku ini dengan judul Antara Jihad dan Terorisme. Sudah sampai ke cetakan ke-6. Buku yang saya tulis membantah pemikiran Imam Samudra itu. Jadi suatu hari saya pernah keluar dari rumah naik taksi ke bandara. Sopir taksinya tiba-tiba bertanya tentang masalah jihad. Iya. Kepada saya. Maka saya beri sedikit gambaran seputar jihad. Iya. Yang akhirnya sopir taksi ini sendiri sadar akan dirinya. Dia cerita. Waduh. Alhamdulillah Ustadz jelaskan. Katanya saya ini terus terang hampir saja saya menjadi relawan bom bunuh diri kemarin di Makassar. Ya, coba. Hampir jadi relawan sudah bom bunuh diri. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Dia sebut ada tempat kumpul-kumpulnya di sebuah rumah. Ya. Kemudian dia sebut dari buku yang dia kaji, itu bukunya Imam Samudra, Aku Melawan Terorisme. Jadi itu inspirasi dan motivasi mereka di dalam melakukan hal tersebut. Iya. Maka sebenarnya kompleks problem ya di dalam menghadapi masalah radikalisme ini. Iya. Dan di sisi lain juga sebagai seorang yang memahami agama dan melihat masalah umat pada seluruh sisi, kita harus jujur dan berlaku adil bahwa sebab munculnya terorisme itu ada 3 sebab pokok. Iya. ada tiga sebab pokok. Sebab yang pertama, faktor kembali kepada pelaku itu sendiri. Ya. Si pelaku kadang ada penyakit atau kelainan jiwa, ada pemikiran menyimpang, atau kadang frustasi, sudah bosan hidup. Ya. Dan ini ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya agama. Dan ada faktor lingkungan dia tinggal, ini yang kedua. Mungkin di lingkungan dia tinggal terjadi gejolak politik yang panas. Mungkin di lingkungan dia tinggal terjadi berbagai kejadian di tengah masyarakat yang membuat dia gerah, ingin berontak. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, faktor eksternal dari luar. Adanya makar musuh. Iya, pihak-pihak asing yang ingin memecah belah umat Islam. Dari tiga sebab semuanya ada. Karena itu kalau berbicara tentang terorisme, jangan selalu dikaitkan kepada umat Islam. Iya. Betul bahwa di tengah umat ini ada yang melakukannya dan mereka keliru pemahamannya. Adapun Islam itu sendiri, Islam jelas tuntunannya, dasar-dasarnya. Ini yang akan saya terangkan di pertemuan ini. Saya akan jelaskan dari dasar-dasar dan ciri utama agama Islam. Dari karakteristik utama agama Islam ini, kita semua akan mampu memahami bahwa Islam adalah tidak seperti yang digambarkan oleh banyak manusia. Iya. Jadi subhanallah, kalau ada peristiwa-peristiwa terjadi, kadang juga diliput oleh media hal-hal yang merupakan simbol keislaman. Diliputlah jenggotnya, diliput dari kainnya, tidak yang celana gantung istilahnya, tidak turun melewati mata kaki. Hal-hal yang ada dasar syariatnya. Ya. Kalau misalnya ada peristiwa terorisme yang terjadi di negeri kafir, seperti berbagai aksi penembakan yang terjadi di Amerika sana, kejadian di Norwegia yang sebelumnya sudah memakan berbagai korban, bahkan penembakan di parlemen, tidak ada yang berbicara tentang apa? Aksi terorisme yang dilakukan oleh pihak lain. Kalaupun diliput, diliput biasa, setelah itu tenggelam beritanya. Iya. Tapi ini ISIS setiap hari diekspos. Iya. Padahal pemikirannya, dasarnya ISIS ini berkembang sudah lama. Dia asalnya dari Al-Qaeda. Al-Qaeda dari tahun 98 sudah mulai di Afghanistan. Iya. Setelah penyerangan Amerika terhadap Afghanistan, mereka bubar dan lari ke Irak dan apa? Suria, melalui jalur Iran masuknya. Iya. Dan ini semuanya informasi semua orang baca dan semua orang mengetahuinya. Iya. Dan di sini sendiri, tadinya mereka adalah pejuang atau orang-orang yang menganggap ingin melakukan perlawanan di Irak dan Suria. Tadinya bersama Al-Qaeda dalam nama Jabhatun Nusra. Setelah itu mereka pecah, bikin khilafah tersendiri. Ya. Kawan-kawannya sendiri sekarang menjadi musuhnya, bahkan dikafirkan oleh mereka. So memang dasar pemikirannya seperti itu. Kita akan terangkan nanti, di antara dasar pemikiran mereka adalah mengafirkan kaum muslimin. Jadi orang yang tidak sepaham dengan mereka bisa aja mereka kafirkan. Iya. Apalagi kalau terkait dengan pembahasan-pembahasan yang dianggap sensitif oleh mereka. Dan ini akan saya uraikan nanti dari sumber-sumber kesalahan dan dasar-dasar berpikir mereka yang keliru. Iya. Maka ini dua pembahasan pokok yang ingin kita uraikan di pertemuan ini. Pembahasan yang pertama ingin saya uraikan tentang ciri Islam secara umum, supaya kita mengenal bahwa Islam itu memiliki ciri. Dengan itu kita akan mampu membentengi diri kita dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada umat Islam. Dan pembahasan yang kedua yang akan kita uraikan adalah pembahasan tentang pokok-pokok pemikiran yang keliru, agar supaya kita tahu kekeliruan itu apa dan kita bentengi diri kita dari kekeliruan tersebut. Ya, termasuk di pembahasan seputar masalah khilafah. Juga saya akan uraikan beberapa sudut kekeliruan di pembahasan tersebut. Iya. Dan ini semuanya uraian dalam dua pembahasan ini adalah hal yang penting. Karena ciri agama kita, Al-Quran disebut Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar supaya menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Disebut Al-Furqan pembeda karena Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara penyimpangan dan kelurusan, membedakan antara yang halal dan yang haram. Itu ciri dari agama kita. Iya. Di dalam agama ini sudah dibedakan yang baik dan yang buruk. Bahkan setiap nabi dan setiap rasul sudah menjelaskan hal itu kepada umatnya. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi luar biasa agama ini, tidak tanggung-tanggung. Bukan kebaikan saja yang diterangkan. Kebaikan diterangkan untuk diikuti. Agama juga menjelaskan kesesatan supaya kita hindari kejelekan dan kesesatan itu. Dan ini dari kesempurnaan agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara jalan keamanan dan jalan kerusakan, serta dibedakan antara jalan ketakwaan dan jalan kefajiran. Sebagaimana firman Allah, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal salih seperti orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi? Patut pula kami menganggap orang yang bertakwa sama dengan orang yang berbuat maksiat? Ini dibedakan di dalam agama. Iya. Sebagaimana di dalam agama kita dibedakan antara yang berilmu dan tidak berilmu. Dibedakan antara yang hidup dan yang mati. Ya, ini hidup maksudnya hidup dengan hakiki. Mati dalam artian dia berjalan beraktivitas. Tapi dari hitungan agama dia dihitung sebagai mayat, orang yang mati. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mataluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia, apakah mereka ini sama dengan orang yang sedang di tengah kegelapan tidak mau keluar darinya? Jadi rupanya ada orang-orang yang tadinya dia mayat dihidupkan di dalam agama. Itulah cahaya keimanan, ilmu sampai kepadanya dia hidup. Maka kalau dia jauh dari petunjuk agama, dari jalan Islam, itu dia dianggap mayat di dalam hitungan syariat. Karena itu dibedakan antara kegelapan dan cahaya. Di kegelapan dibedakan antara orang yang buta tidak melihat petunjuk dan orang yang memandang petunjuk dan mengikutinya. Iya. Harus ada pembedaan dari fikih. Sama jihad itu. Tidak semua orang yang mengangkat bendera jihad kemudian dikatakan dia benar jihadnya. Iya. Ada jihad yang benar, ada jihad yang keliru. Karena itu kata Syekhul Islam, iya, Al-Kitab was-Sunnah, kitab dan sunnah penuh penjelasan tentang perintah berjihad dan penyebutan keutamaan berjihad. Kata beliau, namun wajib diketahui perbedaan jihad syar'i yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dari jihad bid'ah. yaitu jihadnya para pengikut kesesatan yang berjihad dalam ketaatan kepada syaitan. Sementara mereka menyangka berjihad dalam ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Jadi ada orang yang seperti itu. Iya. Dia jihadnya jihad bidah. Tidak dianggap dalam agama. Tapi dianggap dirinya jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Karena itu dari fikih para sahabat, fikih yang mulia. Iya. Perhatikan pertanyaan Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum jami'an. Hudzaifah bin al-Yaman bertanya kepada Abu Musa. Abu Musa ini dari ulama sahabat ya. Pernah jadi duta besar Nabi ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari. Ditanya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, "Ara'aita law anna rajulan kharaja bi sayfihi yabtagi wajha Allah fadhuriba faqutil kana yadkhulul jannah?" Bagaimana pendapatmu? Andai kata ada seorang lelaki keluar membawa pedangnya berjihad dengan mengharap wajah Allah, lalu dia berperang, kemudian dia terbunuh. Apakah orang ini masuk surga? Apa jawaban Abu Musa? Iya. Naam. Itu jawaban Abu Musa. Tapi Hudzaifah menyalahkannya. Kata beliau, la, tidak. Jadi, tidak semua orang keluar membawa pedang, dia ikhlas, niatnya baik, berperang kemudian mati, dan semuanya masuk surga. Ada syaratnya. Iya. Hudzaifah berkata, "Walakin idza kharaja bi sayfihi yabtagi bihi wajh Allah, thumma asaba amra Allah fa qutil dakhala al-jannah." Akan tetapi kalau dia keluar membawa pedangnya dengan mengharap wajah Allah, kemudian dia mencocoki perintah Allah. Ada syarat. Harus mencocoki apa? Perintah Allah. Harus jihad sesuai dengan syariat. Lalu dia terbunuh di dalam jihad itu, barulah dia masuk surga. Iya. Maka tidak semua orang yang mengaku berjihad dianggap itu perbuatan jihad yang benar. Sebagaimana tidak setiap orang mengaku dirinya khalifah dianggap dia khalifah yang benar. Iya. Ini khalifahnya ISIS yang suram, yang hanya muncul sekali setelah itu tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Iya. Berdiri berkhutbah mengatakan dirinya khalifah. Semua orang bisa mengaku khalifah. Siapa yang tidak bisa mengaku? Tapi dalam timbangan syar'i, benarkah dia khalifah? Nah, itu ada perhitungannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifatain faqtulu al-akhira minhuma." Kalau dibaiat dua khalifah, maka penggallah leher, bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Sebab yang terakhir ini yang masalah. Iya. Dan semua orang yang datang mengaku kemudian dibenarkan. Harus ada fikih seorang membedakannya. Iya. Karena itu dari hal yang perlu saya jelaskan di sini, dari garis pembahasan pokok yang pertama, kita perlu mengenal beberapa karakteristik umum, ciri pokok agama Islam ini. Dari ciri pokok agama, agama ini adalah agama yang membawa rahmat. Iya. Dari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya yang maha merahmati. Dan Allah cinta pengaruh rahmat itu di tengah makhluknya. Iya. Karena itu Al-Quranul Karim adalah rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran, ya, sebagai penjelasan segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Nabi-Nya. Jadi Al-Quran adalah rahmat. Nabi Muhammad juga adalah rahmat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Dan di dalam agama ini dianjurkan untuk saling merahmati. Dasar syariat kita semuanya adalah rahmat. Dalam segala bentuk tuntunan dan syariat semuanya adalah rahmat. Tapi di sini saya perlu jelaskan. Iya. Beberapa sudut yang menunjukkan indahnya syariat itu, rahmatnya. Di pembahasan jihad, di syariat Islam, di dalam jihad apapun, tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil. Iya. Ini dari rahmat agama di dalam peperangan. Karena Nabi SAW naha an qatlis nisa wa sibyan. Beliau melarang dari membunuh para perempuan dan anak-anak kecil. Tidak boleh membunuh. Yang kedua, tidak boleh membunuh buruh, pekerja. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, la yaqtulanna imra'atan wala asifan. Tidak boleh seorang itu membunuh perempuan. Tidak boleh pula dia membunuh seorang pekerja, seorang buruh. Demikian pula tidak boleh membunuh orang tua, orang buta, petani, pedagang, dan seluruh kafir yang tidak ada andil dalam peperangan. Iya. Karena itu dalam sebagian peperangan, seorang perempuan terbunuh. Nabi berkata, maka nathadihi lituqatil. Iya. Sungguhnya perempuan ini, dia di sini bukan untuk berperang. Maka diambil pendalilan oleh para ulama, siapa yang tidak ada andil di dalam peperangan, tidak boleh dibunuh. Iya. Sampai kalau dia ahli ibadah, berada di gerejanya atau di tengah tempat ibadahnya, tidak boleh diganggu. Sebab tidak ada andilnya dalam peperangan. Iya. Demikian pula para utusan. Para utusan tidak boleh dibunuh. Iya. Dan ini ketentuan di dalam agama kita. Jelas ya? Dan ini syariat tidak ada di agama manapun. Yang sekarang ini beredar di tengah manusia. Iya. Lihatlah bagaimana mereka yang menyerukan perdamaian dan menjaga dunia, ya, ketika memerangi Afghanistan, betapa banyak dari perempuan dan anak-anak kecil yang terbunuh di Irak. Demikian pula perbuatan kelompok-kelompok ini, ISIS dan Boko Haram semisal dengannya, ya, tidak ada memperhatikan dari ketentuan dalam syariat. Maka ini sudah cukup gambaran. Gerakan yang seperti itu tidak menggambarkan rahmat dalam Islam. Andai kata itu adalah jihad yang baik, jihad yang benar, maka jihad itu pasti membawa kebaikan untuk umat, membawa rahmat untuk umat. Iya. Maka ini ciri yang pertama yang hendaknya dipahami dari syariat kita, dari agama kita, agama Islam. Kemudian yang kedua, juga harus dipahami bahwa Islam ini dari ciri utamanya, dia adalah agama yang mengandung kemudahan, tidak memberatkan. Iya. Dan ini karakter pokok dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Kami tidak menjadikan untuk kalian ada kesusahan dalam agama. Dan Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Iya. Dan Allah berfirman kepada nabinya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau sengsara. Iya. Agama ini terdapat di dalamnya kemudahan, tidak memberatkan, tidak membuat sengsara. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunassiru. Berilah kabar gembira, jangan kalian mempersusah. Permudahlah, jangan kalian mempersulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat manusia lari. Iya. Maka ini dari ciri agama kita. Karena itu siapa yang menggambarkan agama ini berat? Orang yang masuk di dalam agama seakan-akan, ya, menjadi radikal, menjadi ekstrim, harus berubah hidupnya, berpisah dengan masyarakat dan sebagainya. Maka ini semuanya dari penggambaran keliru terhadap agama. Agama ini adalah agama yang mengandung kemudahan, memudahkan pemeluknya. Iya. Kemudian dari prinsip dasar Islam juga, Islam adalah agama yang menjaga keadilan. Dijaga keadilan di dalam Islam. Dalam segala bentuknya. Al-Quran lambang keadilan. Allah firman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan. Dan telah sempurna kalimat Rabb engkau. Telah sempurna Al-Quran itu sebagai suatu kejujuran dan keadilan. Iya. Kita diperintah berlaku adil di segala keadaan. Inna Allah ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Allah perintah untuk menunaikan amanah dengan keadilan. Berhukum dengan keadilan. Berucap pun harus dengan keadilan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berucap, berucaplah dengan keadilan walaupun terhadap kerabat. Terhadap musuh sekalipun kita diperintah untuk berlaku adil. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Iya. Mendekati ketakwaan. Karena itu keadilan dijaga di dalam agama. Ya, jangan mengatakan oh dia kafir. Memang kalau kafir harus dizalimi. Tidak boleh mendzalimi. Kafir pun tidak boleh dizalimi di dalam syariat kita. Iya. Harus berlaku adil kepadanya. Didudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Diberikan haknya masing-masing. Dan ini semuanya ada aturan-aturan lengkapnya di dalam syariat. Kalau mereka mengaku berjihad, iya, tahu fikih jihad, baca di dalam buku-buku tentang jihad itu, di dalam fikih Islam ada pembahasan ahlud dhimma. Fikih terhadap kafir yang tinggal senegara dengan kaum muslimin. Dan akan tampak sekali keadilan umat Islam dalam hal itu. Iya. Kalau ada seorang muslim berbuat kezaliman terhadap kafir, kemudian diajukan ke pengadilan, maka si pengadilan harus memberi hukum sesuai dengan keadilan. Tidak dilihat kamu agama Islam atau kafir. Enggak. Ditentukan keadilan sesuai dengan keadilan diberi hukum. Iya. Sebagaimana yang ditimbang di dalam syariat. Demikian. Kemudian diantara karakter pokok agama ini. Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan ketenangan. Iya. Ini ciri pokok dari agama. Sebelumnya manusia dalam keadaan hidupnya penuh keributan. Iya. Kayak hukum rimba yang berlaku. Yang kuat memansai yang lemah. Siapa yang memiliki kekuatan, dia yang berkuasa. Saling berperang, saling membunuh. Tapi Islam datang, maka sejuklah manusia penuh keamanan dan kedamaian. Itu Allah ingatkan dalam Al-Quran. Wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah ketika kalian dulunya saling bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna yatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika kalian itu orang-orang yang lemah ditindas di atas muka bumi. Iya. Maksudnya di Mekah waktu itu. Dan kalian takut orang-orang Mekah menculik kalian. Penuh khawatiran waktu itu. Maka Allah menuduhi kalian, menguatkan kalian dengan pertolongannya, memberi rezeki kepada kalian dari hal yang baik-baik supaya kalian bersyukur. Saking pentingnya keamanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yawmihi, fa kana mahizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Barang siapa yang di waktu paginya dia aman di tengah keluarganya, sehat pada badannya, dan punya makanannya untuk hari itu, seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Diajari oleh Nabi, qana'ah. Kadar yang cukup, seorang itu sudah bahagia, seakan-akan penguasa dunia. Salah satunya, dia memiliki keamanan. Iya. Masjid tempat yang paling aman. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi memberikan ketentuan. Ya, dulu manusia di masa Nabi SAW, itu bebas bawa senjata. Bawa pedang, bawa tombak. Ya, karena kadang di jalan ketemu binatang buas atau apa, mereka perlu dari senjata-senjata itu. Iya. Tapi begitu masuk masjid, Nabi beri peraturan. Iya. Idza marra ahadukum fi masjidina aw sukina wa ma huna bal falyumsik ala nisaliha. Apabila salah seorang dari kalian berlalu melewati masjid kami atau pasar kami, hendaknya dia pegang runcingnya. Ya, kalau masuk dia bawa tombak, dia pegang tombaknya, ujungnya. Supaya jangan menimpa kaum muslimin. Iya. Jangankan runcingan seperti ini, menunjuk ke seorang mukmin saja dengan besi, walaupun besi tumpul, itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah, fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menunjuk saudaranya dengan senjata, karena dia tidak tahu, barangkali syaitan menjatuhkan senjata yang di tangannya itu kena saudaranya, akhirnya dia masuk di dalam lubang neraka. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'uhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Siapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan besi, perhatikan ya, besi, walaupun besi tumpul, ya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia turunkan besi itu. Walaupun saudara yang dia tunjuk itu saudara seayah seibunya, dia cuma main-main. Tidak boleh. Karena tidak diperbolehkan membuat muslim yang lain takut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayurawi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Sekadar membuat takut saja tidak halal. Dengan bentuk apa saja? Tidak diperbolehkan. Iya. Jadi perhatikan bagaimana Islam menjaga keamanan. Iya. Karena itu dalam pokok agama kita semuanya dijaga. Segala bentuk keamanan dijaga. Sebab-sebab munculnya keamanan di manusia diterangkan di dalam agama. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada bentuk tawar-menawar di dalam hal yang dengannya tercipta keamanan. Pernah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi rekomendasi agar supaya hukuman seorang perempuan diringankan. Padahal sudah dihukum oleh Nabi. Iya. Keputusan pengadilan tidak boleh berubah. Dia datang ingin memberikan bantuan. Maka Nabi marah dengan perbuatannya Usama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Kata Nabi, "Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan potong tangannya." Ya. Tidak ada tawar-menawar dalam hal yang seperti ini dalam syariat kita. Sebab ini dari hal yang dengannya keamanan tercipta. Hal yang dengannya keamanan tercipta. Iya. Kalau sudah dijatuhkan hukuman kepada seorang dengan hukuman mati, ya, itu harusnya cepat dieksekusi dalam timbangan syariat. Karena itu, dari fatwa kumpulan ulama besar kita di masa ini, ya, mereka menjelaskan apa hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku terorisme yang melakukan peledakan, perusakan aksi umum, perusakan. Hukumnya yang mereka tetapkan hanya satu. Hukumnya adalah hukum mati. Iya. Sebab itu hukum di dalam Al-Quran tidak ditawar-tawar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Sungguhnya balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Perhatikan, berbuat kerusakan di atas muka bumi, apa balasannya? Ay yuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu atau disalib, au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari muka bumi. Iya. Ada pernah sekelompok orang dari Bani Urayyah, Bani Urayna, mereka sakit. Datang ke kota Madinah berkunjung kepada Nabi, mereka sakit. Diobati oleh Rasulullah. Iya. Diberi mereka fasilitas minum dari susu unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sehat, pengembala unta Nabi dibunuh oleh mereka. Sapi-sapinya dibawa lari oleh mereka. Beritanya datang kepada Nabi di pagi hari. Langsung beliau kirim pasukan. Iya. Sore harinya mereka sudah dibawa. Sudah diketemukan sore harinya. Maka besoknya langsung dieksekusi. Iya. Dijemur mereka di terik matahari. Setelah tangan dan kakinya dipotong dan matanya ditusuk dengan paku meleleh, kemudian dijemur mereka di terik matahari sampai mati. Tidak diberi minum. Iya. Ini hukum yang seperti ini senilai dengan kerusakan yang mereka buat. Sebab kalau hal yang seperti ini ditawar-tawar, orang akan bergampangan dengan berbuat kerusakan. Iya. Bergampangan dengan berbuat kerusakan. Sebagaimana banyak orang yang mencuri, membunuh, oh gampang, tidak ada masalah, paling masuk penjara. Ya, di penjara juga fasilitasnya enak. Daripada saya kerja di luar, banyak saya kerja. Mending saya bikin kriminal, saya di penjara. Iya. Karena tidak ada efek jera. Karena itu dari hal yang keliru kemarin, harusnya tiga orang pelaku bom Bali itu setelah terbukti melakukan peledakan segera dieksekusi, terlalu lama dieksekusinya. Iya. Dan itu yang menyebabkan banyaknya kerusakan. Harusnya efek yang diberikan hukuman terhadap mereka supaya orang tahu yang berbuat kerusakan begini hasilnya. Karena itu dalam syariat, orang yang berbuat kerusakan atau dia mencuri atau misalnya dia membunuh, maka dikisosnya, dikisos di depan umum, disaksikan oleh manusia supaya memberikan efek jera, tidak ada yang berbuat seperti itu. Iya. Dan ini dari keadilan ditegakkan dalam agama. Ada sebagian orang berkata, kan hukum mati, kasihan dihukum mati. Iya. Melanggar hak asasi manusia. Ini orang pikirannya miring, tidak benar berpikirnya. Jadi orang ini membunuh muslim yang lain sudah mati, ribuan, puluhan orang sudah mati, kemudian dia sendiri tidak boleh dibunuh. Bagaimana cara berpikirnya? Iya. Seorang muslim darahnya sangat mulia di sisi Allah. Satu muslim dibunuh, orang yang membunuhnya boleh dikisos dengan cara dibunuh hal yang sama. Iya. Maka ini harus dipahami dari keadilan. Tidak ada di dalam syariat kita hal yang melampaui batas. Semuanya dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya sendiri. Kadar perbuatannya sendiri. Dan itulah syariat Islam sangat menjaga dari keadilan tersebut. Kemudian dari ciri umum agama ini adalah agama pertengahan. Menentang segala sikap ekstrim, radikal dan melampaui batas. Iya. Tidak dikenal dalam agama kita ada yang namanya radikalisme. Ada yang disebut ekstrim. Agama ini adalah agama pertengahan. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Iya. Jadikan sebagai umat pertengahan, tidak berlebihan. Berada di pertengahan. Karena itu di dalam agama ini kita dilarang melampaui batas. Di dalam membelanjakan harta saya, kita dilarang melampaui batas. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang yang beriman itu kalau membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak pula terlalu menahan, tapi berada di pertengahan. Iya. di dalam masalah makanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang di pembahasan makanan. Di pembahasan berdoa saja, berdoa tapi berlebihan juga dilarang. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah diri, dengan suara yang lembut. Iya. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Diingatkan, jangan sampai melampaui batas. Ada orang yang berdoa terlalu berlebihan dalam doanya, kalimatnya ekstrim dalam berucap di doa. Iya. Termasuk dari kalimat ekstrim di dalam doa, ada yang mendoakan kekafiran untuk seluruh kafir di atas muka bumi. Ya. Dan itu tidak benar ya, hal tersebut. Ya. Kita akan terangkan nanti pembagian orang-orang kafir. Nah, kemudian dari bentuk Islam menentang sikap pelampauan batas ini, di masalah jihad sekalipun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Berperanglah kalian di jalan Allah, memerangi orang yang memerangi kalian. Dan jangan kalian melampaui batas. Diingatkan, jangan melampaui batas. Ya. Kalau musuh mencincang umat Islam, kita tidak boleh balas mencincangnya, tidak boleh. Karena dilarang di dalam agama kita, seorang ketika membunuh dia cincang musuh itu. Dia potong dari hidungnya, dari telinganya. Kita diperintah kalau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Perbaiki cara membunuhnya. Iya. Maka agama ini adalah agama yang selalu menjaga sikap pertengahan. Iya. Tidak ada ekstrim di dalamnya. Tidak ada pula sikap menyepelekan. Berada di pertengahan. Maka siapa yang menggambarkan Islam, iya, dengan perbuatan ekstrim radikal, maka ini harus dimaklumi kekeliruan mereka. Ya, tapi harus dipahami ya bahwa banyak di pemberitaan itu hal-hal yang tidak benar. Iya. Hal-hal yang perlu diperiksa kembali. Seperti istilah yang sekarang lagi tren belakangan ini, adanya apa namanya budak seks. Iya. Masalah perbudakan di dalam perang itu ada di semua agama. Ada di semua agama. Iya. Di Taurat dan Injil yang mereka pegang di agama Yahudi dan Nasrani ada semuanya masalah perbudakan. Tapi tidak ada yang seindah Islam mengatur masalah perbudakan. Ya. Di mana ada agama yang mengatur ibadah yang paling bagus adalah ibadah membebaskan budak. Coba. Kalau dia sumpah, batal sumpahnya, dia paling utamanya membebaskan budak. Di dalam kafara dihar. Di dalam kafara melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Membunuh tidak sengaja. Kemudian di dalam kafara nadar, ya apa namanya, di dalam kafara beberapa pembahasan kafara lainnya, itu diberikan ketentuan yang paling baiknya dia membebaskan seorang budak. Iya. Jadi di dalam prinsip Islam itu adanya perbudakan, mereka bersama kaum muslimin agar supaya kejelekannya tidak mengarah kepada yang lain. Mereka dididik dan diberikan anjuran, orang yang paling baik dia membeli budak, kemudian dia pelihara, dia rawat, kemudian dia islamkan dan dia bebaskan. Diberi anjuran yang indah. Dan itu tidak ada di dalam syariat yang lain. Ya. Adapun perbuatan yang diekspos misalnya, kalau budaknya ditangkap kemudian boleh digilir ke sana sini, itu tidak ada dalam hukum syariat seperti itu. Seorang kalau dia beli budak, ya, memang boleh digauli oleh tuannya, tapi syaratnya digauli nanti satu bulan. Nanti satu kali haid setelah dia dibeli. Setelah dibeli, satu kali haid baru boleh dihubungi. Melakukan hubungan. Sebab dia menjadi, apa namanya, bagian dari keluarganya. Karena itu, kalau misalnya lahir dari budak itu seorang anak, maka anak itu adalah anak tuannya. Bukan anak budak itu dihitung. Tapi nisbatnya kepada tuannya. Dia keluar sebagai orang yang bebas, bukan sebagai budak. Jadi ini hukum tidak ada di agama yang lain. Tidak ada di agama yang lain. Tapi sekarang ini selalu digemborkan bahwa di dalam Islam ada syariat perbudakan. Dan itu tercela. Padahal di agama mereka ada syariat perbudakan itu. Ya. Ada syariat perbudakan tersebut. Di semua agama ada. Sama dengan pembahasan poligami ya. Selalu Islam saja yang dituduh poligami macam-macam lah alasannya. Padahal di agama mereka juga ada. Di dalam tuntunan mereka. Hanya Islam menjelaskan bagaimana indahnya. Caranya dengan cara yang baik dan benar. Dan terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dan ini bukan waktu untuk menerangkan dan merinci hal itu. Saya ingin menyinggung bahwa Islam adalah agama yang pertengahan. Kalau kita paham karakter umum agama ini, ya secara global kita bisa membantah dan mengetahui kekeliruan-kekeliruan yang disandarkan kepada umat Islam. Dari ciri agama Islam ini, agama Islam adalah agama yang menyeru untuk mengadakan perbaikan dan menolak segala aksi kerusakan. Iya. Allah firman dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Tidak boleh berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Iya. Apakah kerusakan dalam bentuk maksiat, kerusakan dalam bentuk materi, kerusakan dalam bentuk harta, melayangkan jiwa dan sebagainya. Dilarang di dalam agama. Dan ini banyak sekali ayat-ayat ya, dalam Al-Quranul Karim dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelaskan bahwa Islam adalah anti kerusakan. Karena itu dalam Al-Quran diterangkan berbagai bentuk kerusakan yang dilarang. Ya. Dan dijelaskan bagaimana keindahan Islam itu dalam menciptakan keamanan, kedamaian. Ya. Dan diantara pelajaran yang berharga bahwa agama ini menjadikan sorga negeri akhirat itu bagi orang yang tidak pernah menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan negeri akhirat, kami jadikan untuk mereka yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Akibat yang terbaik, kesudahan yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Iya. Tapi di masa ini banyak yang riskan ya. Sebab tuduhan berbuat terorisme, kerusakan, semua orang bisa menuduh. Iya. Semua orang bisa menuduh. Namun harusnya menjadi ukuran kita hakikatnya apa yang dia lakukan. Sama dengan definisi terorisme sekarang ini. Apa itu terorisme? Ya, Amerika punya definisi. Persatuan bangsa-bangsa punya definisi. Ya. Negara ini punya definisi. Tapi definisi mereka sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya. Kalau penyerangan Yahudi ke Filistin, oh itu bukan terorisme. Hah? Mereka menduduki Irak, Afghanistan itu bukan terorisme. Jadi mereka punya definisi sendiri. Ya. Tapi kalau umat Islam berbuat sedikit saja, sudah teroris di mana-mana. Ya. Maka, kepandaian menuduh itu ada dari semenjak dahulu. Fir'aun tahu Fir'aun ya? Ya. Fir'aun semua orang tahu, dia pembuat kerusakan. Tapi bersamaan dengan itu, dalam Al-Quran diterangkan, Fir'aun pernah berucap, وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad. Dan Firaun berkata kepada pembesar-pembesar negerinya, biarkan saya membunuh Nabi Musa itu. Dan biarkan Nabi Musa berdoa kepada Rabb-nya. Kemudian Firaun terangkan alasannya, kenapa dia harus membunuh Musa? Saya khawatir Nabi Musa ini akan mengganti agama kalian dan saya khawatir Nabi Musa akan berbuat kerusakan. Ya luar biasa ya. Fir'aun menuduh Nabi Musa pembuat apa? Kerusakan. Padahal dia perusak kelas kakap. Ya. Perusak kelas kakap. Teroris kelas wahid. Fir'aun ini. Tapi Nabi Musa dia tuduh berbuat kerusakan. Karena itu wajar kalau ada orang-orang yang melakukan terorisme. Kemudian dia menuduh sembarang orang. Dalam hal ini hakikat yang dilihat. Jangan menuduh umat Islam dengan hal yang seperti itu. Ya. Dengan kesalahan yang terjadi pada sebagian orang. Sebab perbuatan terorisme terjadi pada sebagian orang. Itu ada di semua agama. Iya. ada di sebuah agama. Di agama Nasara, orang-orang Nasara berbuat kerusakan, perbuatan terorisme. Ya. Orang-orang Yahudi juga melakukan seperti itu. Di semua agama ada. Tapi kenapa selalu dituduhkan kepada umat Islam? Kepada tuntunan dan syariat Islam? Ya. Ini harus diberi tanda tanya besar. Dan harus menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita ini sedang dibidik. Karena itu seorang muslim dan muslimah wajib mengetahui dari keteguhan agamanya, dari prinsip-prinsip agamanya, agar bisa menjadi pembentengnya. Iya. Kemudian di antara hal yang penting dari karakter agama ini, Islam mengharamkan perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Nah, dibenarkan adanya kezaliman, berkhianat, iya, melanggar janji. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Karena itu kalau dia bermuamalah dengan orang kafir, ada transaksi dagang, tidak boleh langsung dia putus. Ya. Karena itu merusak perjanjian, merusak amanah. Dia diberi amanah, barang untuk dia jual, tidak boleh dia buang barang itu. Oh, ini kafir, tidak apa-apa saya buang barangnya. Dilarang dalam agama. Ya. Tidak diperintah untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Dan ini fikih diatur di dalam agama. Ya, karena itu akan saya terangkan nanti bahwa orang kafir dalam agama kita itu terbagi empat. Bukan cuma satu kafir itu. Tiga kafir tidak boleh dibunuh. Satu yang boleh diperangi melalui jalan jihad. Ya. Dan ini saya akan luruskan pembahasan-pembahasan seputar jihad ini. Ya. Salah satu kafir yang tidak boleh dibunuh adalah kafir yang masuk ke negeri Islam. Dilindungi oleh negara. Dan itu dihitung kafir musta'man. Iya, mendapat jaminan keamanan. Sekarang umumnya kalau ada orang dari luar negeri masuk ke negeri mana saja, stempelnya kalau dia diizinkan masuk, distempel paspornya di imigrasi. Dan itu adalah jaminan dari negara, orang ini diberikan jaminan keamanan. Maka artinya negara melakukan perjanjian dengan orang tersebut, tidak boleh diganggu. Maka siapa saja dari umat Islam yang menumpahkan darahnya, merusak hartanya, ya, kehormatannya, maka dia dianggap melanggar perjanjian. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dimmatul muslimina wahida yas'a biha adanahum. Dimma kaum muslimin, perjanjian kaum muslimin satu, dijaga dari lapisan paling atas hingga paling bawahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir muahad? Kafir muahad ini kafir di negeri lain yang ada perjanjian untuk tidak saling berperang. Kata Nabi, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan cium baunya sorga. Iya. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selalu mengatakan jihad-jihad, dia bunuhi sembarang orang, dia lakukan peledakan di semua tempat, dia katakan boleh melakukan peledakan, alasannya menyerang orang kafir. Iya. Kalau lihat Imam Samudra, iya, kenapa melakukan peledakan bom di Bali? Alasannya karena yang masuk ke Indonesia ini itu intel-intelnya Amerika semuanya. Bekerja untuk kepentingan negara mereka. Jadi tidak ada sudah hukum-hukum yang saya sebutkan tadi itu tidak berlaku. Terus bagaimana dengan kaum muslimin yang ikut terbunuh juga di situ? Karena ada sebagian muslim yang mati. Iya. Kata dia, wah itu biasa. Di aksi jihad ada kesalahan dan apa namanya ketidaksengajaan, itu biasa. Luar biasa. Dia lambangkan darah seorang muslim. Perhatikan. Ya. Dan ini pengaruh dari pemikiran yang rusak. Pengaruh dari pemikiran yang rusak tidak kenal dari sendi-sendi agama. Ya. Kenapa Islam sedemikian keras membunuh kafir mu'ahad tidak cium baunya sorga? Itulah keindahan agama. Kita ini bukan umat dididik menjadi pengkhianat. Orang-orang yang gampang melanggar janji. Kalau dia sudah berjanji melindungi, setelah itu dia bunuh di dalam. Nah, seperti itu umat Islam. Kita adalah umat yang terhormat. Ada akhlak yang kita junjung. Agama yang kita terikat dengannya. Iya. Inilah tuntunan-tuntunan agama di dalam syariat kita. Kemudian terakhir yang ingin saya terangkan di sini dari karakter agama Islam ini. Islam itu adalah agama yang menjaga maslahat. Menghindarkan mafsadat. Iya. Dan menimbang perkara di atas maksud-maksud pensyariatan. Dan ini saya berbicara sebuah kaidah yang sebenarnya agak detail. Iya. Tapi ini kaidah penting. Bahwa Islam itu datang, kalau dia ada syariat yang dia tuntunkan, pasti di dalam syariatnya ada kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia. Kalau ada yang dilarang oleh agama, pasti di dalam hal yang dilarang ada kerusakan dan bahaya untuk manusia. Iya. Kemudian pokok pensyariatan dalam agama, syariat-syariat Islam itu semuanya penjagaan terhadap 5 pembahasan pokok. Iya. Karena itu Islam menjaga agama yang pertama. Menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa. Iya. Menjaga jiwa. Karena itu diharamkan membunuh muslim maupun kafir. Pada 3 jenis kafir itu tadi yang terikat perjanjian, tidak boleh dibunuh. Penjagaan terhadap jiwa. Iya. Kemudian Islam itu menjaga kehormatan. Karena itu diharamkan perzinahan. Islam itu menjaga akal. Karena itu diharamkan khamar. Sebab itu merusak akal. Kemudian yang kelima, Islam itu menjaga harta. Iya. Karena itu dilarang berbuat kerusakan pada harta orang. Dan ini pokok dari pensyariatan. Seluruh nilai-nilai syariat kembali kepada 5 pokok ini. Iya. Jadi lihat saja, perbuatan apa saja, apa saja yang dianggap ibadah dilakukan dan merusak salah satu dari 5 perkara pokok ini, itu bukan dari Islam sama sekali. Tidak hitung dari Islam sama sekali. Iya. Ini cara menimbang. Ya, karena itu dari fikih para ulama kita. Ya. Perhatikan ya, 2 fikih ulama di masa sekarang. Kita tidak memberi contoh di ulama masa dahulu. Kita beri fikih dari ulama masa sekarang. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang jihad. Kata beliau, beliau terangkan bahwa jihad sekarang ini tidak ada lagi. Tidak ada hal yang beliau pandang disyariatkan jihad di masa sekarang. Iya. Kata beliau, oleh karena itu, saya tidak hanya berkata seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak menganggap keberadaan jihad pada sekarang ini. Kata beliau, tapi apa? Beliau lebih tegas lagi. Kata beliau, tetapi saya mentahdir dari jihad itu. Saya mentahdir dari apa? Dari jihad. Saya tahdir, peringatkan supaya tidak melakukan jihad. Kenapa? Kata beliau, karena sarana-sarana jiwa dan materi tidak membantu kaum muslimin untuk menegakkan suatu jihad pun dimanapun tempatnya. Ini maksudnya jihad menyerang. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti, jihad terbagi 2. Jihad menyerang, kaum muslimin tidak punya tenaga, kemampuan untuk menegakkannya. Karena itu siapa yang mengajak berjihad dengan bentuk ini, itu tidak benar. Sama dengan fatwa yang kedua dari Syekh Ibn Utsaimin. Iya. Kata beliau, kalau ada yang bertanya kepada kami, kenapa kita tidak memerangi Amerika, Rusia, Prancis, dan Inggris? Kalau ada yang bertanya, ini sering ditanyakan kepada ulama kita, kenapa kalian duduk-duduk saja, mengajar saja, ibadah saja, tidak ada kalian berjihad? Iya. Kenapa kalian sibuk bahas ISIS saja? Ya, kenapa kalian tidak buat ceramah menghantam Amerika sana? Ya, itu sering diucapkan kepada saya ya, dan kepada kawan-kawan yang lain. Ya. Orang kafir, orang Amerika, semua orang tahu mereka kafir. Ya. Dan kita di pembahasan pokok membentengi kaum muslimin dan menjaga agama mereka lebih penting daripada itu. Lebih penting daripada itu. Ya. Bukan kita tidak bicarakan kerusakan orang kafir. Ya. Agama Islam ini semuanya menjelaskan tentang keindahan hidup dan menjelaskan kehidupan yang tidak indah. Kehidupan yang tidak indah itu semuanya di luar Islam. Itulah kehidupannya orang kafir. Ya. Dan semuanya ada di dalam agama kita, kita terangkan. Baik. Jadi Syekh ditanya, kalau ada yang bertanya, mengapa kita tidak memerangi Amerika, Rusia, Prancis, dan Inggris? Jawabannya, karena kita tidak punya kemampuan. Kata beliau. Iya. Persenjataan yang telah ketinggalan zaman menurut orang-orang kafir itu, itulah yang berada di tangan-tangan kita kaum muslimin. Iya. Jadi perumpamaan persenjata kaum muslimin itu di hadapan persenjataan orang kafir itu bagaikan pisau-pisau menyala di hadapan rudal-rudal. Iya. Dan ini harus dimaklumi. Iya. Orang berpikir jangan semangat saja. Oh, kita perang semangat. Iya. Nah, ada di dalam Islam itu hanya semangat saja. Tidak boleh. Harus dengan pertimbangan syariat. Kalau ingin semangat-semangat saja, lihat Nabi dan para sahabatnya di Hudaybiyah. Jumlah mereka 1300 orang lebih. Kenapa mau menandatangani perjanjian dengan orang kafir Quraisy? Perjanjiannya lagi menyudutkan kaum muslimin. Tahu dari si perjanjian di Hudaybiyah. Salah satunya kalau ada muslim yang masuk Islam di Mekah, dia lari ke Madinah, maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Salah satu isi perjanjian. Kenapa Nabi menandatangani perjanjian? Harusnya kan kalau dipakai pemikiran orang ini, perang saja. Bukankah kalau kita mati, mati syahid? Iya. Itulah agama kita, ada pertimbangan. Sebab jihad itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Iz bin Abdissalam, iya. Itu adalah mempertaruhkan nyawa untuk kemaslahatan agama. Jadi kalau dia mempertaruhkan nyawanya, tidak ada kemaslahatan agama, tidak membuat musuh jera, maka tidak ada syariat jihad dalam hal yang seperti itu. Iya. Jelas ya? Maka ini kaum muslimin di Hudaybiyah 1400 orang jumlahnya menghadapi belasan ribu orang kafir, kaum musyrikin. Di luar kemampuan. Jelas ya? Iya. Dan ini tidak seperti perang Badar, beda. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dan beliau sebut bahwa itu adalah perintah Allah kepada beliau. Dan itu disebut dalam Al-Qur'an sebagai kemenangan yang sangat jelas. Iya, fathun mubin. Disebut dalam Al-Qur'an. Iya. Maka ini fikih dalam agama. Karena itu beragama bukan semangat saja. Dan ini harus diobati di tengah kaum muslimin. Jadi sebagian yang mendukung ISIS ini di Indonesia itu umumnya membaca berita-berita, melihat dari media-media. Iya. Ada garis-garis yang kadang sebagian orang hanya semangat saja. Ini memang Amerika keterlaluan. Mau ikut campur di urusannya semua orang. Jadi dari sudut itu dia benci, mendukung ISIS dari sudut itu. Tapi mereka enggak hitung dari sudut-sudut yang lainnya. Iya. Kita semua sepakat tentang membenci Amerika dan orang-orang kafir yang melampaui batas terhadap kaum muslimin. Kita semua sepakat. Tapi tidak boleh seseorang itu merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh seseorang itu melakukan sesuatu yang syariat mencela sesuatu tersebut. Walaupun dia menghendaki kebaikan, walaupun niatnya baik. Ya, kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang punya kaidah al-ghayatu barrirul wasilah. Maksud utama menghalalkan segala cara. Itu kaidahnya orang Yahudi. Umat Islam tidak seperti itu. Iya. Maka ini semuanya adalah dibangun di atas tuntunan. Dibangun di atas tuntunan. Kemudian di antara hal yang penting saya jelaskan di pertemuan ini. Iya. Bahwa. Dan ini garis pembahasan yang kedua. Sejumlah pemikiran yang muncul seputar jihad, terorisme, kemudian peledakan, ya, dan berbagai kelompok yang bermunculan dari Al-Qaeda, kemudian ISIS, Boko Haram, ya, dan sebagainya, ya, banyak sebenarnya nama-nama yang berkembang. Ya, ada di wilayah Afrika, ada di Somalia, ada di Aljazair. Aljazair sudah semenjak dahulu. Ya. Sampai sekarang, sisi-sisi mereka benar. Sisi-sisi mereka sama. Saling mendukung. Iya. Jadi akar pemikirannya ada kemiripan. Karena itu di Indonesia, ya, ketika ISIS memproklamirkan khilafah, maka ada dari kelompok-kelompok yang mendukung. Termasuk tokoh-tokoh. Ya, terorisme di Indonesia ini. Seperti Abu Bakar Bashir. Itu memberikan dukungan. Iya. Dari penjara. Dan ini juga termasuk kesalahan siapa? Kok bisa ucapannya Abu Bakar Bashir diekspos keluar? Iya. Akhirnya pendukungnya pecah. Iya. Kenapa pecah? Ini masalahnya masalah maslahat. Sebab kalau ikut ke ISIS, berarti semuanya harus bergabung ke ISIS. Biatnya ke ISIS semua. Harus dia tinggalkan kelompoknya yang ada sekarang. Iya. Dan ini akhirnya akan terjadi konsekuensi lebih besar lagi bagi mereka. Akan datang nanti di pembahasan khilafah. Sebagian menganggap kalau tidak ikut khilafahnya, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya. Karena itu saling berperang. Saling berperang antara mereka. Ini termasuk kerusakan-kerusakan pemikiran. Iya. Jadi kerusakan-kerusakan pemikiran ini ada dasar-dasarnya. Ada sumber-sumber pemikiran mereka dari dahulu, sumber pemikiran ini sudah ada. Iya. Jadi kalau ingin bicara tentang problem yang terjadi di tengah ISIS, Boko Haram dan sebagainya, itu penyakitnya sudah ada dari semasa dahulu. Hanya saja pada setiap masa berubah baju, berubah label, dan berubah apa? Berubah aksi. Iya. Makanya diperintah kembali kepada orang yang berilmu. Kenapa? Semua orang yang berilmu itu mengerti yang seperti itu. Ahlul ilm. Iya. Fitnah baru mau terjadi, mereka sudah tahu ini fitnah. Orang jahil nanti setelah terjadi fitnah itu, terjadi prahara, berbagai kerusakan, barulah orang jahil berkata, oh kemarin rupanya sedang terjadi fitnah. Iya. Tapi beda dengan orang-orang yang berilmu. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna hadihil fitnah idha akbalat arafaha kullu alim, wa idha adabarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau datang, setiap orang yang berilmu tahu, ini fitnah datang. Tapi orang jahil nanti tahu kalau fitnahnya sudah pergi. Sudah selesai, sudah banyak kerugian, prahara, baru mereka tahu, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Iya. Karena itu kita diperintah untuk rujuk dan kembali kepada orang yang berilmu, ahlul ilm. Diberikan hukum tegas, ketentuan di dalam masalah. Iya. Orang yang menimbang dengan hukum syariat, bukan karena kepentingan. Iya. Dan dimaklumi pemikiran kaum khawarij ini telah dicela oleh para ulama dari masa ke masa. Iya. Dicela oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, iya. Dan para imam yang dikenal oleh umat Islam, semuanya mencelanya. Jangan dikatakan bahwa para ulama ini mereka adalah orang yang bekerja ke penguasa. Iya. Sebab kalau ada yang bercerita tentang pemikiran kaum khawarij dan kemestian mendengar dan taat kepada pemerintah, bahu-membahu dalam menciptakan keamanan, itu selalu saja ada yang menuduh para ulama, orang-orang yang berilmu dituduh apa? Dituduh sebagai penjilat. Ya. Orang yang mencari ketenaran, orang yang mendekatkan diri kepada penguasa. Ya. Dan itu tidak benar. Kita berbicara dari sisi agama. Siapapun yang suka maupun tidak suka, itu tidak masalah. Yang disampaikan adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Iya, itu tanggung jawab ilmiah yang disandang oleh para ulama dari masa ke masa. Iya. Karena itu penyampaian yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan yang batil, itu dari tugas orang-orang yang berilmu. Iya. Dasar pemikiran ini itu berasal dari sebuah kelompok yang di masa dahulu disebut sebagai kelompok khawarij. Kelompok khawarij. Cikal bakal munculnya, orang-orangnya, itu sudah mulai ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Muncul sebagian orang. Disebutkan di dalam sebuah hadis atau di dalam banyak hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang yang bernama Dhul Khuwaisirah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang membagi pembagian. Datanglah Dhul Khuwaisirah, dia berkata, "Ya Rasulullah, i'dil." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, berlaku adillah." Ya, bayangkan ya. Nabi dia suruh apa? Dia suruh berlaku adil. Iya. Maka apa jawaban Nabi? Wailaka, wa man ya'dil illam a'dil. Kata Nabi, celakalah kamu. Iya. Siapakah yang berlaku adil jika saya tidak berlaku adil? Kan begitu. Kata beliau, qad khibta wa khasirta illam a'dil. Kata beliau, sungguh engkau telah celaka dan telah merugi apabila saya tidak berlaku adil. Iya. Maka ini Dhul Khuwaisirah muncul dengan gaya pemikirannya seperti itu. Jadi sifat kaum khawarij di masa ini, gampang dia kritik, tidak pandang bulu ulama, pemerintah, semuanya habis dikritik. Kemudian pikirannya pendek, sembarang mengkritiknya. Ini dulu Khawasira menyuruh Nabi berlaku adil, padahal Nabi orang yang paling adil. Tapi menurut pandangan dia yang rusak, Nabi tidak berbuat adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini muncul, Umar berkata, "Ya Rasulullah, idalli adrib uruqah." Ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashhaban yahkiru ahadukum salatahu ma salatihi wa siyamahu ma siyamihi." Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamraquna min al-Islam kama yamraqu sahmu min ar-ramiyah. Kata beliau, sesungguhnya dia ini memiliki kawan-kawan yang salah satu di antara mereka orang ini memiliki kawan-kawan yang salah seorang dari kalian itu akan menghinakan salat kalian bersama salat mereka, puasa kalian bersama puasa mereka. Jadi sahabat Nabi kalau dibandingkan sholatnya dan puasanya dengan kaum khawarij, itu tidak ada apa-apanya. Kaum khawarij, ahli ibadah. Sampai Ibnu Abbas ketiga mendatangi kampungnya kaum khawarij untuk mendebat mereka, itu didapati suatu kaum, jidatnya itu penuh dengan daging-daging hitam. Di jidat, di lutut, dan di kakinya. Saking banyaknya mereka sholat dan sujud. Di pipinya ada goresan-goresan hitam di pipinya. Saking banyaknya mereka menangis. Takut kepada Allah. Perhatikan ya. Dari khusyuk dan ibadah mereka. Iya. Dan Nabi mengatakan, sahabat, kalian hinakan sholat kalian di depan sholat mereka. Yaqra'un al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Ya orang-orang khawarij. Sampai di masa ini ya. Ada yang hafal Quran. Ada yang hafal bulughul maram. Ya, canggih memang kalau dia bicara, keluar ayat, keluar hadis, keluar ayat, keluar hadis. Ya, tapi penyakitnya di mana? Kata Nabi, la yujawizu taraqiyahum. Bacaannya tidak lewat ke apa? Tenggorokan mereka. Ya, patulan-tulang selangka mereka, tidak lewat. Tidak masuk ke hatinya. Jadi dia baca, dia tidak paham dengan benar. Apa yang dia baca tersebut? Pendalilannya salah. Menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Itu ciri mereka memang. Ya. Maka kata Nabi, yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar menembus sasarannya. Perhatikan. Dan ini banyak ya ciri-ciri dan sifat mereka. Ya, di buku ini saya sebutkan 11 hadis ya terkait dengan kaum khawarij, sifat-sifatnya. Dan ini hadis-hadis saya ringkas penyebutannya. Ya. Saya pilih riwayat-riwayat tertentu saja dari riwayat Bukhari dan Muslim kebanyakannya. Ya. Jadi kaum khawarij ini dari sifat utama mereka, pokok-pokok pemikirannya mengafirkan pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar dianggap kafir. Dan pelaku dosa besar dimasukkan ke dalam hukum orang-orang kafir. Jadi kalau misalnya pemerintah minum khamar, itu kafir menurut mereka. Pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir menurut mereka langsung secara mutlak. Jelas ya? Ada orang yang berzina, kafir menurut mereka. Ada yang tidak membaiat, tidak ikut membaiat, kafir menurut mereka. Sebab itu dosa besar, keluar dari ketaatan. Jelas ya? Kalau sudah kafir, masuk sudah, terkait dengan hukum. Kalau pemerintah kafir, berarti negerinya negeri kafir. Semua rakyatnya bisa dikafirkan. Kalau dia kafir, boleh diperangi. Nah itu pemikiran-pemikiran muncul di belakangnya. Iya. Pemikiran yang kedua, mereka punya sifat senang melakukan kudeta dan membangkang terhadap pemerintah muslim dalam bentuk keyakinan maupun amalan. Kudeta dan membangkang. Iya. Dari pemikiran mereka juga, sifat mereka, iya, keluar dari jemaah kaum muslimin. Jadi kalau ada dalam sebuah pemerintahan dianggap satu jamaah, mereka keluar, bikin kelompok sendiri. Iya. Dari sifat kaum khawarij ini dimiliki oleh banyak kelompok. Tapi bedanya jalur selanjutnya. Iya. Ada yang senang melalui jalur pertumpahan darah, itulah orang-orang khawarij. Ada yang senangnya melalui jalur politik. Iya. Ada yang senangnya melalui jalur ribut-ribut. Ya, dengan nama amar ma'ruf nahi munkar, memberantas dari tempat-tempat perjudian dan sebagainya. Tapi kelompok mereka ini di dalamnya ada bai'at masing-masing, ada pemimpinnya masing-masing. Ya, pemimpinnya lebih dia hormati daripada pemimpin negara. Nah, ini diantara kerusakan pemahaman dan ini akan kita uraikan nanti. Kemudian dari ciri kaum khawarij ini, ya, mereka ekstrim di dalam memahami nas-nas wa'id. Jikalau ada nas ancaman, siapa yang berbuat begini masuk neraka, berbuat begini masuk neraka, oh berarti pelakunya adalah kafir, keluar dari Islam. Iya, mereka anggap seperti itu. Dan ini dari pemikiran yang keliru. Kita akan jelaskan nanti pokok kesalahan mereka dalam hal itu. Iya. Kemudian dari ciri pemikiran mereka, iya, mereka ini tidak menghormati kepada ulama. Iya. Karena itu kaum khawarij dari masa ke masa tidak ada ulama yang berilmu di belakangnya. Kalaupun ada ulama, itu hanya orang yang disebut sebagai orang yang terkenal, hanya biasa mengompor-ngompori saja. Hakikatnya bukan orang yang berilmu. Iya. Dan ini dari ciri mereka, ciri kaum khawarij. Iya. Karena itu dari kesibukan mereka ini, ya, biasanya muncul dari remaja yang masih muda belia, orang-orang yang pendek akalnya, gampang menyalahkan tapi tidak bisa berpikir. Iya. Tidak bisa berpikir baik dan lebih mengandalkan semangat, lemah di dalam memahami agama, iya, bangga terhadap diri-dirinya sendiri. Jadi dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ya, luar biasa ya dari kisah kaum khawarij itu. Jadi mereka pernah menjumpai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab. Sahabat mulia. Ditemui oleh kaum khawarij. Dan sahabat ini membawa seorang budaknya yang sedang hamil. Maka mereka berdua ditangkap oleh kaum khawarij. Iya. Kaum khawarij berkata, kamu sahabat? Iya. Dijawab oleh Abdullah bin Khabbab. Adakah hadis kamu dengar dari ayahmu, dari Nabi? Sebab ayahnya juga sahabat. Khabbab ibn al-Arad. Maka sahabat ini membacakan hadis. Setelah itu mereka digiring, dibawa. Ditawan. Di tengah jalan, kaum khawarij ini menjumpai babi. Babinya dibunuh. Tiba-tiba sebagian kawannya berkata, kenapa kamu bunuh babi itu? Iya. Barangkali dia punyanya Yahudi atau Nasrani dari Ahlul Dhimmah. Tidak boleh kamu bunuh. Tidak halal. Ya, coba lihat hukumnya ya. Tidak halal membunuh babi orang tersebut. Karena dia Ahlul Dhimmah, tidak boleh ganggu hartanya. Fikihnya bagus di sisi itu. Sudah pergilah mereka. Dia bayar harga babi itu. Dia lunasi. Hah? Ke orang kafir. Tiba-tiba dia dapat buah di mana? Di jalan. Dia makan buah itu. Ditegur lagi sama kawannya. Kamu tidak tahu buah ini punya siapa? Tidak halal mungkin. Maka dia cari pemilik buah. Minta untuk dihalalkan. Sedemikian penampilan mereka, waroknya. Ya, merasa apa? Warok. Ya. Tapi setelah itu Abdullah bin Khabbab disembelih sampai darahnya mengalir ke sungai. Kemudian budak perempuannya dibelah perutnya, dibunuh dibelah perutnya, dikeluarkan isi perutnya, sedang hamil. Iya. Dan itu sifat mereka terhadap umat Islam luar biasa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka kaum Khawarij ini, mereka membunuh umat Islam dan membiarkan penyembah berhala. Iya. Membiarkan penyembah berhala. Sama dengan ISIS ini, kalau mau lihat, ya. Sekarang yang mereka perangi adalah kaum muslimin. Dia terhitung ke Bashar atau terhitung ke presiden yang mendukung, yang memimpin Irak sekarang ini. Ya. Mereka, orang-orang yang dia perangi, banyak darinya adalah kaum muslimin. Sekarang di sampingnya ada negeri Yahudi sana. Kenapa ISIS tidak pernah berpikir menyerang Yahudi, membantu Filistin? Ya. Ketika mereka deklarasikan adanya khilafah, yang paling pertama diancam akan dia perangi Saudi Arabia. Mereka akan taklukkan Mekah dan Madinah. Perhatikan pemikiran. Iya. Jadi orang-orang yang jelas kekafirannya dibiarkan oleh mereka. Dibiarkan. Iya. Maka itu dari ciri kaum Khawarij. Baik, dan ini pemikiran, ya, penggambarannya untuk kita semua bahwa pemikiran ini sudah ada semenjak dahulu. Sudah ada semenjak dahulu. Jadi kalau kita mau singgung tentang ISIS, apa itu ISIS, dari mana asal muasalnya, munculnya bagaimana, Boko Haram di mana tempatnya munculnya, itu semua orang bisa baca, bisa lihat. Ya. Dan ini semuanya kelompok-kelompok memang baru muncul dengan label baru, permukaan baru, wajah baru, tapi pemikiran sudah lama pemikirannya. Sudah lama. Dari pemikiran yang dianut. Dan ini sudah dijelaskan kesesatannya oleh ulama Islam dari masa dahulu. Karena ini banyak samar di tengah umat Islam, maka saya akan uraikan di sini beberapa prinsip agama. Dengan itu insyaallah taala kita bisa memahami kekeliruan-kekeliruan mereka di mana di dalam banyak pembahasan. Hal yang pertama yang ingin saya bahas di sini terkait dengan masalah ketentuan seputar jihad. Dan ini hal yang paling penting karena banyak kesalahan di sini. Iya. Dari pembahasan utama seputar masalah jihad ini harus diketahui bahwa jihad dalam agama itu bukan tujuan utama. Jihad itu adalah sarana, uslub dari uslub dakwah di jalan Allah. Iya. Karena itu salah orang yang berkata tujuan utama kami adalah jihad. Itu salah ucapan itu. Kalau memang tujuan utama, maka pasti ketika Nabi SAW diutus, pasti yang pertama kali beliau angkat adalah masalah jihad. Tapi ternyata jihad itu nanti disyariatkan ketika beliau di Madinah. Jihad dengan tangan, dengan fisik melawan orang kafir. Iya. Maka pokok utama dari agama ini bukan itu. Tapi pokok utama dari agama adalah agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah lagi dan supaya agama itu seluruhnya semata-mata hanya untuk Allah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah yang menjadi paling tinggi, maka itulah yang fi sabilillah. Kalau memang jihad tujuan utama, para nabi semuanya akan berjihad. Buktinya di antara nabi enggak semuanya diperintah berjihad. Iya. Nabi Daud, iya, atau nabi setelah apa namanya, Nabi Daud seperti sebelumnya, sebelum Nabi Daud, yaitu seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu tidak ada perintah berjihad di syariat mereka. Jihad dengan fisik tidak ada. Iya, ini menunjukkan bahwa itu bukan permasalahan utama. Bukan pembahasan utama. Kemudian dari hal yang keliru yang kedua adalah sangkaan bahwa orang kafir itu boleh diperangi sebelum didakwahi. Dan ini dari pemahaman keliru. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerangi orang kafir sebelum mereka didakwai. Diajak dulu masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, diberi tawaran yang kedua. Tunduk di bawah kekuasaan umat Islam, bayar upeti setiap tahun. Supaya diatur mereka dengan aturan Islam. Sebab orang kafir kalau dibiarkan, ya seperti yang dilihat sekarang ini. Dibiarkan bebas, apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Dari gaya berpakaian mereka, gaya hidup mereka, ya, akhlak mereka yang buruk. Seperti itu kelihatannya. Belum lagi kerusakan-kerusakan. Sekarang dari mana ide adanya nuklir, ya, rudal? Ide itu dari mana munculnya? Alat-alat pembunuh massal itu. Itu tidak ada yang bermuasal dari umat Islam, tidak ada. Dari semenjak dahulu itu, yang dikenal cara seperti itu datangnya dari orang kafir. Karena itu dulu ada namanya Perang Khandaq, ya. Apa namanya, ada afwan. Ada namanya Manjanik dahulu. Manjanik ini alat untuk melempar batu besar. Iya. Ini penggunaan alat ini tidak dipikir oleh umat Islam. Ini tadinya hanya dipakai oleh orang-orang kafir. Iya. Dipakai oleh orang-orang kafir. Karena di tengah umat Islam, ini kalau mau dipakai banyak pertimbangannya. Sekarang kalau dipakai alat ini, terlempar, bisa banyak yang korban. Bisa terbunuh perempuan dan anak kecil padahal mereka tidak boleh dibunuh. Kan begitu? Jadi banyak pertimbangannya. Karena itu umat Islam tidak berpikir. Tapi di sebagian peperangan digunakan oleh kaum muslimin di kondisi darurat. Di kondisi apa? Darurat, dipakai. Ya. Sekarang ide-ide dari ilmu fisika, ilmu matematika, itu dasarnya bermuasal dari umat Islam. Orang-orang yang bernisbat kepada Islam. Sekarang ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang kafir, dari ilmu kedokteran, teknologi dan sebagainya, itu kunci-kuncinya dipelajari dari umat Islam. Di matematika misalnya, angka 0 itu siapa yang mencetuskan angka 0? Hah? Itu dari seorang yang bernama Al-Khawarizmi. Dari orang yang bernisbat kepada apa? Islam. Kedokteran pun demikian. Tapi dikembangkan oleh mereka dan hasilnya menjadi pembunuh massal. Ya. Karena itu siapa yang menjatuhkan bom atom, itu umat Islam tidak pernah berpikir seperti itu, menghancurkan manusia, subhanallah, sampai terbunuh, ya, semua orang. Dalam jihad pun proses pembunuhan, kalau mereka tidak menyerah, tapi kalau mereka sudah menyerah, maka itu lain lagi pembahasannya, hukum-hukum yang lain yang dipakai. Jelas ya? Baik. Maka di dalam jihad ini harus dipahami bahwa, ya, ada proses dan tahapan. Tidak langsung diperangi. Ya, peperangan itu nanti terakhir. Kemudian yang ketiga dari kekeliruan adalah kekeliruan orang yang memahami bahwa jihad itu fardu ain. Jadi ada yang mengatakan bahwa jihad hukum asalnya adalah fardu ain. Ya. Dan ini ada tulisan mereka, salah seorang tokoh mereka menulis buku. Tidak apa-apa saya sebut namanya. Namanya Dr. Abdullah Azzam. Ini yang merintis terbentuknya Al-Qaeda di Afghanistan. Iya. Abdullah Azzam ini. Dia tulis buku tentang jihad, bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu artinya fardu ain? Fardu atas setiap muslim dan muslimah. Iya. Apa artinya fardu ain? Kalau dia tidak lakukan berdosa. Jadi coba bayangkan kalau pemikiran ini didoktrinkan kepada anak muda. Jihad itu fardu ain hukumnya, dikasih dalil-dalil, ya. Kasih dalil-dalil. Tertanam sudah. Dia wajib menegakkan jihad dimanapun dia berada. Nah, ini doktrin. Ya, maka harus dipahami bahwa jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah, itu hukum asal. Dia menjadi fardu ain pada empat keadaan saja. pada empat keadaan. Keadaan yang pertama, kalau pimpinan negara memerintah berjihad. Keadaan yang kedua, apabila kaum muslimin diperangi oleh kaum kafir di negerinya. Ya. Dan keadaan yang ketiga, apabila berjumpa dua pasukan. Kalau belum jihadnya, misalnya jihad tidak wajib, tapi kalau sudah berjumpa dua pasukan, tidak boleh seorang muslim mundur sudah. Menjadi wajib. Ya. Dan ini terkait strategi perang. Masa sudah berjumpa dua pasukan, tiba-tiba ada pasukan kaum muslimin berkata, oh ini kan jihadnya tidak fardu ain ya, saya minta izin pulang dulu. Ya. Akhirnya bisa mati semua yang lainnya kalau dia kembali. Ini dalam strategi perang. Maka walaupun asal jihadnya adalah fardu kifayah, tapi kalau sudah berjumpa dua musuh menjadi fardu ain, tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Dan keadaan yang keempat, ya, apabila ada yang diperlukan ikut di situ. Sebab kata fardu ain, fardu kifayah itu adalah kewajiban. Kalau sudah ada yang menegakkannya, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Artinya kalau masih belum cukup jumlahnya, belum gugur kewajiban. Iya. Baik. Kemudian diantara kekeliruan juga, anggapan bahwa jihad itu terbatas memerangi orang kafir saja. Ya, jadi sekarang ini yang paling banyak digembar-gemborkan, ya, seakan-akan pembahasan jihad itu, kalau disebut jihad, selalu jihad memerangi orang kafir secara fisik. Padahal jihad dalam agama itu banyak bentuknya. Ada jihad melawan diri sendiri, memperbaiki diri. Ada jihad melawan syaitan. Ada jihad melawan kaum munafikin dan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ada jihad melawan orang-orang kafir. Ya. Kemudian jihad itu sendiri ada yang terkait dengan fisik terhadap orang-orang kafir. Ya. Jihad yang terkait secara fisik dengan orang-orang kafir ini, nah inilah yang ada pembahasannya. Ya. Ada pembahasan khusus terkait di dalamnya. Jelas ya? Jadi jihad itu tidak selamanya dikatakan yang paling afdal adalah jihad melawan orang kafir di front pertempuran. Nah juga seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, yang paling afdal adalah jihad melawan apa? Hawa nafsu. Nah, itu juga keliru. Tapi jihad itu yang paling afdalnya adalah apa yang mencocoki kondisi dan keadaan kaum muslimin. Itu yang paling afdalnya. Di kondisi mereka lemah, maka paling afdalnya jihad dengan lisan, dengan apa namanya, bermujahadah dan melawan diri, itu yang paling afdalnya. Tapi kalau di masa mereka kuat dan perlu ditegakkan jihad, maka jihad secara fisik itu afdal pada tempatnya. Jelas ya? Demikian. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, di Mekah, tidak ada jihad secara fisik. Bahkan dilarang jihad secara fisik di Madinah. Allah berfirman kepada nabinya, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalaata wa atuz zakah?" Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian." Diperintah menahan tangan. Yang kalian lakukan, tegakkan salat, keluarkan zakat. Hai dan diperintah di Mekah. Nanti setelah ke Madinah baru turun perintah jihad itu. Baru turun perintah jihad. Perintahnya bertahap. Pertama, Rasulullah diperintah memerangi kafir yang memerangi mereka sebagai bentuk pembalasan saya. Tahapan kedua, beliau hanya diperintah memerangi orang-orang yang berada di sekitarnya saja. Iya. Karena bisa mengancam. Tahapan yang ketiga, iya. Jadi bertahap. Hingga tahapan menjadi jihad mutlak. Hanya setelah kaum muslimin punya kekuatan. Iya, punya kekuatan. Tapi harus dimaklumi ya. Dan saya ingatkan bahwa jihad ini sarana di dalam apa? Di dalam agama. Iya. Karena itu kalau kita lihat fase Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul, berapa tahun Nabi diutus sebagai seorang nabi dan rasul? Fase Mekkah dan Madinah semuanya berapa tahun? 23 tahun. Iya. Di Mekkah 13 tahun tidak ada syariat jihad secara fisik. Di Madinah tahun pertama belum ada. Permulaan perangnya Nabi itu bermula di tahun kedua Hijriah. Bermula ada peperangan. Jelas ya? Di tahun kedua. Jadi dari 23 tahun beliau diutus. Iya. Ternyata cuma 8 tahun yang ada pas siapanya? Jihadnya. Supaya kita tahu bahwa pokok dalam Islam itu jihad itu adalah sarana dari sarana dakwah. Namanya sarana dari sarana dakwah. Kalau dia tidak berfungsi, tidak cocok, maka tidak boleh dipakai. Pakai sarana yang lain. Pakai sarana yang lainnya. Iya. Dan ini fikih di dalam berdakwah. Setiap masa berlaku. Setiap masa berlaku. Saya akan sebutkan nanti di syarat-syarat jihad. Bagaimana Nabi Isa dan Imam Mahdi di akhir masa bersembunyi di gunung. Tidak disuruh berjihad. Disuruh bersembunyi di gunung. Karena Ya'jud dan Ma'jud tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Iya. Maka diperintah mengambil cara lain. Mengambil cara lain. Iya. Dan di dalam sejarah, kalau dilihat negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam hingga hari ini, kebanyakan negeri itu dikuasai oleh umat Islam bukan dengan pedang, tapi dengan dakwah di jalan Allah. Dikuasai oleh umat Islam. Iya. Jadi harus dipahami dari kaidah dasar ini. Kemudian dari pembahasan penting juga, dan ini termasuk yang paling penting. Ya, kita sudah sebutkan hadits Hudzaifah tadi, bahwa jihad yang benar itu, kalau jihadnya mencocoki perintah Allah, mencocoki sunnah. Sekarang apa syarat sebuah jihad dikatakan sebagai jihad yang syar'i? Jihad itu dikatakan sebagai jihad yang syar'i kalau dia memenuhi 5 syarat. Harus ada 5 syarat terpenuhi. Syarat yang pertama, jihad itu harus ikhlas karena Allah. Iya. Harus ikhlas karena Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang? Siapa yang berjihad supaya kalimat Allah yang paling tinggi, dialah yang berada di jalan Allah. Syarat yang kedua, disyaratkan ada kekuatan dan kemampuan dalam menegakkan jihad. Disyaratkan kekuatan dan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an." Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian, ambil kehati-hatian kalian. Hidrakum di sini kehati-hatian. Iya. Ini persiapan, kekuatan dan kemampuan. Dan Allah firman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa." Dan siapkan segala kemampuan kalian paling maksimal menghadapi musuh-musuh kalian. Iya. Menghadapi musuh-musuh kalian. Jadi syaratkan harus ada kekuatan. Di Madinah, di Makkah tidak dibolehkan berjihad. Tidak ada kemampuan umat Islam, tidak punya kekuatan. Iya. Bahkan di perjanjian Hudaybiyah tadi, beliau menandatangani perjanjian karena umat Islam tidak punya kemampuan. Ya. Sama di akhir zaman. Ketika umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, dan waktu itu Nabi Isa sudah turun, Isa bin Maryam. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fabainama huwa kadzalik it auha Allahu ila Isa." Maka tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, Allah wahyukan kepada Nabi Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim, fahrid ibadi ila tur." Maka Allah wahyukan kepada Nabi Isa bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hamba, makhluk-makhluk, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Iya. Tidak ada tangan, kekuatan yang mampu memerangi mereka. Maka, bawalah hamba-hambaku berlindung ke Bukit Tur. Apa yang terjadi setelah itu? Fayaba'atullahu Ya'juj wa Ma'juj. Wahum min kulli hadabi yansilun. Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun cepat dari segala tempat yang tinggi. Ini Ya'juj dan Ma'juj kalau keluar. Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah ada. Hanya saja mereka terkurung di dalam kurungan yang dibuat oleh Dzulqarnain. Iya. Dan waktu Nabi hidup, beliau mengabarkan sudah terbuka kurungan itu sebesar ini. Beliau isyaratkan antara jari tengahnya dengan jari, dengan ibu jarinya, angka 9. Sudah terbuka. Ya kalau sudah terbuka, mereka buka terus. Lama-kelamaan nanti pasti akan keluar mereka. Ada waktunya keluar Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kalau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Dan waktu itu Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin disuruh berlindung di mana? Ke Gunung Tur. Ke Bukit Tur disuruh berlindung. Iya. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dikalahkan. Ini menunjukkan jihad itu perlu kekuatan. Andai kata mutlak begitu, maka tidak perlu suruh berlindung. Perang saja, matikan mati syahid. Iya. Tapi disyaratkan jihad itu ada kekuatan. Harus ada kemampuan. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan tidak terjadi kerusakan lebih besar di belakang jihad tersebut. Karena Allah firman, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Iya. Karena itu kata Ibnul Juzai Al-Maliki, apabila kaum muslimin mengetahui bahwa mereka akan terbunuh, iya, maka berpaling adalah lebih utama. Nah, sebut berpaling lebih utama. Jadi ini di suatu proses jihad, kalau misalnya akan terjadi peperangan dan bisa dipastikan kaum muslimin kalah, terbunuh, maka di sini disepakati oleh para ulama, dia pergi berpaling itu lebih utama, mundur lebih utama. Ya, ini syarat ya. Tidak boleh terlahir kerusakan lebih besar. Ya. Kemudian syarat yang keempat, dari syarat jihad yang disyariatkan. Jihad itu harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Iya. Harus ada pimpinan negara. Ingat ya, pimpinan negara. Bukan dia bikin jemaah kemudian diangkat pimpinan sendiri. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi pimpinan negara. Kata Nabi, wa innamal imamu junnah yuqatalu mi waraihi wa ittaqa bihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilaksanakan di belakangnya. Dan dia dijadikan sebagai pelindung. Perang hanya boleh di belakang pemimpin. Iya. Karena itu dari hal yang keliru. Ayo kita berangkat berjihad ke Filistina. Dari Indonesia mau berangkat. Tidak boleh dia dari Indonesia berangkat. Harus izin pemerintah. Kecuali kalau presiden. Ya sekarang. Misalnya presiden kita sekarang Pak Joko Widodo yang perintah, ayo berangkat ke Filistina, ah itu baru ada syariat berjihad. Jelas ya? Ya. Kalau dia orang Filistina diserang, itu haknya membela diri, itu juga jihad. Dia di negeri itu, berada di tempat itu. Tapi kita di luar negeri terikat dengan pimpinan. Harus dengan izin pemimpin. Ya. Jelas ya? Jadi tidak ada jihad amburadul di dalam agama. Sebab jihad itu perlu strategi dan perlu keputusan mutlak. Tidak boleh ada dua orang pemimpin. Bingung nanti pasukannya, yang bilang menyerang ke kanan, yang satu menyerang ke kiri. Yang satunya bilang maju, yang satunya bilang mundur. Ya, karena itu disyaratkan jihad harus dipimpin satu komando saja. Tidak boleh ada dua komando, hancur nanti pasukannya. Ya. Dan ini dari strategi perang, diatur dalam agama. Ya. Jangan disangka ya bahwa di dalam pembahasan-pembahasan jihad itu tidak ada pengaturan strategi. Luar biasa Islam ini, lengkap semua tuntunannya. Iya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan, beliau bilang, kalau kalian sudah dekat ke musuh, lemparlah dengan tombak. Kenapa? Sebab musuh kalau dilempar tombak dari jauh itu enggak cocok, strategi enggak pas. Dekatnya itu baru pas, kena sasaran. Bisa. Nah, itu strategi perang. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan. Iya. Jadi jangan dikira bahwa dalam agama tidak ada pengaturan. Ada pengaturan-pengaturannya. Hanya saja kadang dari pihak keamanan itu kurang memperhatikan. Iya. Padahal di dalam syariat kita banyak hal-hal yang mendukung dan mesti untuk kita pelajari. Baik, kemudian diantara syarat juga, syarat yang kelima, disyaratkan dari jihad itu harus dibawa bendera dan wilayah negara. Nah, boleh ada jihad tidak ada negaranya, harus ada wilayahnya. Karena itu Ibnu Hajar berkata, awal pensyariatan jihad adalah setelah hijrah Nabi ke Madinah menurut kesepakatan ulama. Iya. Awal syariat jihad setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan itu menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Setelah kaum muslimin punya wilayah, punya negara di Madinah, nah barulah ada syariat. Baru ada syariat. Sekarang kita mau tanya. Iya. Atau sebelum kita bertanya, saya lengkapi dulu pembahasan yang berikutnya. Sekarang pembahasan berikutnya, jihad di dalam memerangi orang kafir secara fisik itu terbagi dua. Ada namanya jihadu al-hujum dan ada namanya jihadu dafa'. Ada namanya jihad menyerang, ada namanya jihad membela diri. Kalau jihadnya jihad menyerang, itu lima syarat tadi. Harus terpenuhi lima syarat. Kalau jihadnya jihad membela diri, ya tidak disyaratkan syarat apapun. Sebab dia membela diri. Kapan diserang, maka hendaknya mereka membela dirinya. Kalau mati, mati syahid. Jelas ya? Tapi kalau di itu akan diserang, baru akan diserang. Dan baru akan diserang dan mereka memungkinkan untuk mengatur strategi, maka ini harus dipimpin oleh pimpinan negara. Walaupun membela diri. Jelas ya? Itu rinciannya. Jadi sekali lagi, jihad menghadapi orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihad menyerang, dan ada jihad membela diri. Jihad menyerang inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani tadi. Dia tidak memandang adanya jihad seperti itu sekarang ini. Adapun jihad membela diri, nah itu wajar. Kaum muslimin dimanapun, kalau diperangi, mereka diperintah membela diri. Iya, menjaga kehormatannya. Kalau dia mati dalam hal itu, matinya mati syahid. Iya, matinya mati syahid. Jelas ya? Baik. Sekarang kita mau tanya kepada ISIS ini, jihad apa yang kalian lakukan? Ya kan mereka berkata jihad. Kita tanya, jihad apa yang kalian kerjakan? Jihad menyerang atau jihad membela diri? Tanya dulu. Ya. Baik, kita membela diri. Gimana caranya membela diri? Kalian yang menyerang manusia di mana-mana. Iya. Kalian yang membuat peperangan. Iya. Di Irak itu, setelah penyerangan Amerika, sudah tidak ada lagi peperangan. Tapi mereka yang selalu bikin kekacauan, peledakan di mana-mana. Iya. Harusnya kalau mereka gentle, naik ke gunung sana. Perang di tempat terbuka. Supaya jelas sasarannya. Perangnya. Tapi ini di tengah masyarakat umum. Jadi korban orang-orang yang tidak jelas. Jadi kalau dikatakan membela diri, tidak benar mereka membela diri. Sekarang mereka harus bilang, jihadnya adalah jihad menyerang. Baik, jihad menyerang harus terpenuhi lima syarat. Iya. Kita tanya dulu, siapa pimpinan negara kalian? Sebelum tanya pimpinan negara, tanya dulu, mana negara kalian? Iya. Ini orang terlalu pede, orang-orang menganggap dirinya sudah punya negara. Padahal dia baru menguasai beberapa wilayah. Belum berbentuk negara. Wilayahnya sebagiannya dari wilayah Irak, sebagiannya dari wilayah Suriah. Dia kuasai. Masuk ke wilayah orang, dia rampas. Jelas ya? Sisi yang kedua, mana pimpinannya? Siapa yang mengakuinya sebagai pemimpin? Iya. Jelas? Ini semuanya sudah cukup menunjukkan bahwa jihadnya tidak dihitung jihad. Karena itu jangan tertipu. Perlawanan-perlawanan, ya, menganggap slogan, harus paham. Ya. Karena itu ulama syariat, mereka berdasarkan dengan dalil. Menilai dengan dalil. Menilai dengan dalil. Ya. Karena itu para ulama kita memberi fatwa tentang ISIS ini, semuanya memperingatkan akan bahaya ISIS. Tidak boleh ada yang ikut padanya. Tidak boleh ada yang bai'at. Tidak boleh ada yang mengakui khilafahnya. Mereka ini adalah orang-orang khawarij. Itu hukum dari ulama kita di masa ini. Karena jelas, syariat itu terang menggambarkan, menjelaskan. Iya. Inilah yang saya katakan, kalau kita tidak mengerti hal-hal yang seperti ini, bisa terjadi banyak kebingungan. Iya. Tapi kalau kita mengerti pembagian-pembagian di dalam agama, ya, insya Allah Ta'ala, akan banyak hal yang cerah nanti yang bisa dipahami. Iya. Kemudian dari hal yang penting saya jelaskan di sini bahwa orang kafir itu terbagi empat. Yang pertama namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini kafir tinggal bersama kaum muslimin. Iya. Dalam sebuah negara. Sama kita di Indonesia ini, ada penganut agama lain tapi dilindungi oleh negara, itu dihitung kafir dhimmi. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh dibunuhi. Jelas ya? Ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu wajar. Kita dakwai dia masuk Islam, dia berbuat kemaksiatan, kita tegur pakai lisan, itu enggak ada masalah. Ya. Tapi berubah dengan tangan itu enggak diperbolehkan. Itu tugasnya pemerintah. Merubah dengan tangan. Karena itu dalam Islam tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Enggak pernah itu ada di dalam hukum Islam main hakim sendiri. Dia ketemukan istrinya berzina dengan orang lalu dia bunuh orang itu langsung, tidak ada. Kalau dia bunuh orang itu langsung, tidak ada saksinya di situ, maka dia pasti akan dibunuh juga dalam hukum Islam. Iya. Jadi kalau dia ingin menuduh orang berzina, pertama dia harus bawakan saksi, empat saksi yang melihat. Iya. Kalau dia tidak bawakan empat saksi, maka ada pengakuan dari istrinya. Kalau dia mengaku, baru dijatuhkan hukum. Jelas ya? Terhadap istrinya, bukan terhadap si berzina. Iya. Dan terhadap istrinya boleh suami, kalau dia hanya sendiri saksinya, boleh dia melakukan li'an namanya, saling berdoa la'anat. Iya. Dan itu ada ketentuan hukumnya. Jadi syariat ini syariat tegas. Ya, menemukan seorang itu mencuri itu juga harus ada dua saksi. Iya. Supaya dijatuhkan hukum pohon tangan. Jangan seperti sekarang. Iya. Ada orang ditugai dia mencuri dicurigai dia mencuri HP. Habis sudah babak blur, diamuk oleh masa. Di banyak berita banyak yang mati gara-gara dituduh mencuri padahal tidak mencuri. Ini fitnah ya. Dan ini tidak dikenal di dalam agama ya seperti ini. Menghakim sendiri. Iya. Karena itu ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi tidak boleh diperangi. Kafir yang kedua namanya kafir musta'man atau kafir mu'ahad yang kedua. Kafir mu'ahad ini adalah kafir berada di negara lain. Tapi negara tersebut ada hubungan bilateral dengan negeri Islam. Ada hubungan perdamaian, tidak saling berperang. Kalau masa dahulunya itu peristiwa Hudaybiyah. Ketika Nabi melakukan perdamaian dengan orang kafir Mekah, maka kafir Mekah semuanya berubah menjadi kafir mu'ahad. Tidak boleh dibunuh. Ya. Dan itu perjanjian 10 tahun. Dan Nabi memenuhi perjanjian. Tidak pernah beliau menyerang orang kafir Mekah. Ya. Nanti beliau menyerang setelah orang kafir Mekah yang dahulu melanggar perjanjian. Maka Nabi membalas seperti yang mereka lakukan. Baik, kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man. Ya, kafir musta'man ini kafir dari luar negeri, masuk ke negeri Islam. Ini diberi jaminan keamanan. Karena itu pernah ada seorang sahabat, Ummu Hani namanya, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani ini memberikan perlindungan kepada sebagian kerabatnya masuk ke Mekah. Tapi oleh Ali bin Abi Thalib kerabat ini ingin dibunuh. Maka Ummu Hani datang kepada Nabi mengadukan Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi bersabda, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah melindungi orang yang kami lindungi oleh wahai Ummu Hani. Jadi perhatikan, Nabi melindunginya. Itu perlindungan negara. Karena itu ini tiga jenis kafir, tidak boleh dibunuh. Iya. Tiga jenis kafir, darahnya dijaga di dalam agama. Selain dari tiga jenis ini, itu namanya kafir yang keempat. Kafir harbi namanya. Kafir yang boleh diperangi. Nah, kalau kafirnya kafir harbi, cara memeranginya dengan proses jihad yang kita sebut tadi. Apakah dengan jihad hujum atau dengan jihad apa? Dengan jihad membela diri itu tadi. Baik. Jadi ini pembagian tentang orang-orang kafir. Selesai sudah ya pembahasan seputar masalah jihad. Kemudian diantara hal yang penting juga di sini, ya waktu sudah sempit ya, batasi kita. Saya ringkas pembahasan-pembahasan. Dari masalah yang penting juga, dari sumber pemikiran yang keliru, ya, adalah menjatuhkan vonis kafir. Bergampangan menjatuhkan vonis kafir. Iya. Sebab munculnya peledakan itu, terorisme, aksi-aksi radikal, itu umumnya setelah melewati 3 tangga. Umumnya setelah melewati apa? 3 tangga. Tangga yang pertama, dibuat dulu orang yang melakukan benci kepada ulama. Itu yang pertama dulu. Dibuat jauh dari orang yang berilmu. Iya. Dibuat jauh dari orang yang berilmu. Karena itu di masa ini, kalau ada yang mengajarkan ilmu yang benar, itu banyak manusia yang membuat dia jauh dari orang tersebut. Jangan dekati, jangan belajar darinya. Supaya gampang direkrut nanti. Kalau sudah jauh dari ahlul ilm, jauh dari ulama, gampang untuk direkrut. Jelas ya? Beda kalau dia dengan dekat dengan ulama, orang yang berilmu, pasti dia akan ditegur kalau dia keliru. Ditegur kalau dia keliru. Ya. Maka pertama, jauh dulu dari ulama. Itu tangga pertama. Tangga yang kedua, dibuat dia benci kepada pemerintah. Itu tangga yang kedua. Dibuat dia benci kepada pemerintah. Iya. Caranya benci kepada pemerintah banyak macam. Kadang mereka kafirkan pemerintah. Kadang mereka beberkan dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, ya, dan hal-hal yang dianggap aib bagi pemerintah. Ya. Dan ini sumber pemikiran ada di semua kelompok. Ya. Jadi kalau ingin berbicara kita menangani radikalisme, jangan pikir ISIS saja. Radikal yang seperti ini ada di kelompok Syiah. Bahkan mereka lebih radikal lagi kelompok Syiah. Iya. Sebab mereka tidak mengakui ada pemerintahan yang syah apapun di atas muka bumi ini. Kelompok Syiah. Iya. Kalau mereka ada di Indonesia ini, di bawah negara masuk MPR misalnya kayak Jaluddin Rahmat, iya. Itu hanya main-main saja. Keyakinan mereka tidak ada pimpinan di atasnya, semuanya dianggap kafir oleh mereka. Itu keyakinannya ada di buku-bukunya. Iya. Kita bisa keluarkan dari halaman-halaman buku ulama mereka sendiri. Mereka anggap kaum muslimin seperti babi, kera, halal darahnya, istri-istrinya boleh ditawan, hartanya boleh dirampas, itu ada semua di buku-buku mereka. Iya. Jadi kalau serius menghadapi radikalisme, jangan cuma membidik ISIS. Banyak yang harus dibidik. Iya. Kemudian ini, kelompok-kelompok lain. Iya. Ya mereka umumnya gemar membicarakan pemerintah di mana-mana. Ini juga sumber pemikirannya sama dengan ISIS. Ya. ISIS juga awalnya membuat manusia benci ke pemerintah. Cuman caranya mereka, caranya dengan pertumpahan darah setelah itu, peledakan. Kalau ini tidak, dia benci saja sini. Tapi ujung-ujungnya nanti cari kekuasaan. Ada yang jalur politik, ada yang dengan jalur apa namanya pergerakan dakwah, macam-macam jalurnya. Ya. Tapi perbuatannya sama. Membuat manusia benci kepada pemerintah. Jadi kalau manusia sudah benci kepada pemerintah, sudah keluar sudah. Ya. Seperti anak-anak ayam kehilangan induk. Ya. Ini tangga yang kedua. Tangga yang ketiga, baru mereka masukkan doktrin pengakhiran. Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, dia kafir. Siapa yang berbuat dosa besar, kafir. Siapa yang kerjasama dengan Amerika, itu artinya dia beri loyalitas kepada orang kafir. Hukumnya mereka kafir. Ini sekarang pemikiran yang berkembang. Kenapa Saudi Arabia mendukung Amerika memerangi ISIS? Kenapa negara Teluk mendukung Amerika memerangi ISIS? Itu artinya mereka loyalitas kepada orang kafir. Mereka semuanya kafir. Nah itu hukum mereka. Perhatikan. Padahal Nabi SAW, beliau pernah melakukan peperangan dan mengikutkan seorang musyrik di dalam pasukan beliau. Berarti Nabi juga kafir dong. Ya, kalau diikuti kaidah mereka kan begitu. Ya. Ini orang tidak punya fikih dalam agama. Tidak memiliki fikih dalam agama. Ya. Bukan hal yang masuk akal. Misalnya ada hama babi misalnya, atau ada tikus-tikus menyerang ke sawah, ya. Kemudian dikatakan, ayo, yang membersihkan hama ini hanya muslim saja, tidak boleh ada kafir ikut dalam hal ini. Ya. Ini urusannya mau menghilangkan hama saja, kafir pun ikut, tidak ada masalah di situ. Tidak ada kaitannya dengan masalah apa? Masalah agama. Ya, maka kadang di dalam sebagian keadaan, ya, menggunakan jasa orang kafir di dalam menolak sebagian kejelekan itu dibolehkan oleh para ulama. Dibolehkan oleh para ulama. Dan ini fikih ada di dalam buku-buku fikih di pembahasan jihad. Andai kata mereka mengerti jihad, itu ada di pembahasannya, di buku-bukunya. Iya, tapi mereka ini orang-orang yang jahil, tidak mengerti tentang apa? Pembahasan-pembahasan agama. Iya. Karena itu dia jatuhkan hukum vonis kafir. Nah, kalau sudah melewati tiga tangga ini, tidak ada lagi ulama yang dihormati, tidak lagi pemerintah yang dia pandang, kaum muslimin dianggap kafir. Sudah apa yang terjadi? Gampang sudah, lakukan peledakan di mana saja, pengoboman di mana saja. Nah, itu pemikiran mereka. Dan ini ada di buku-buku tokoh-tokoh mereka. Iya. Ada di buku-bukunya Hasan al-Banna, ada di buku-bukunya Sayyid Qutb. Iya. Pemikiran-pemikiran ini. Dan ada di buku-bukunya dari tokoh-tokoh yang mendukung berbagai aksi ini, termasuk Usama bin Laden dan yang semisalnya. Iya. Di mana dia menganggap seluruh pemerintahan kaum muslimin ini sudah kafir, berkhianat. Ya. Itu pemikiran mereka untuk menyeret anak muda melakukan aksi yang mereka sebut jihad dan peledakan itu tadi. Jelas ya? Padahal terhadap pemerintahan, ya, di dalam vonis mengkafirkan, pertama kita bahas di vonis mengkafirkan. Di vonis mengkafirkan itu tidak sembarang seorang dikafirkan. Iya. Kadang ada orang yang berbuat kekafiran, tapi belum tentu dia dianggap kafir dalam hukum syariat. Belum tentu dianggap kafir dalam hukum syariat. Jangan sembarangan mengafirkan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qal wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Kalau tidak, kalimat itu akan kembali kepada dirinya. Iya. Kembali kepada dirinya. Adanya dosa dan perbuatan kesalahan itu tidak menunjukkan dia harus dikafirkan. Saya beri contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedang, maka yang terbunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam neraka. Perhatikan ini ancamannya. Yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya di mana? Dalam neraka. Saya ingin bertanya, dua-duanya dalam neraka, kafirkah mereka berdua? Jawabannya, perhatikan Nabi bersabda apa di awal hadis? Idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut apa? Masih disebut muslim. Andai kata kafir, tidak akan disebut muslim oleh Nabi. Iya. Jadi adanya dosa saling membunuh tidak menyebabkan dia dikafirkan. Dan ini kaidah di dalam agama. Yang mengafirkan itu sudah jelas perbuatan syirik akbar. Iya. Dia mencela Allah, mencela Rasulullah, ya, berbuat sihir misalnya. Itu dosa-dosa yang mengafirkan itu jelas. Selain daripada itu, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan di antara kekeliruan mereka di dalam mengafirkan, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikafirkan secara mutlak. Iya. Jadi ini bukan rahasia lagi. Sudah menjadi apa namanya? Pengetahuan umum. Orang-orang ini, iya, mereka mengkafirkan dari pemerintah, dari presidennya, bahkan sampai tukang sapunya di kecamatan semuanya kafir. Lo apa hubungannya tukang sapu di kecamatan juga dikafirkan? Karena dia membantu orang kafir, maka dia juga kafir. Iya. Kenapa? Karena pemerintah berhukum dengan selain hukum Allah. Hukum yang dia pakai Pancasila, Togut. Hah? Undang-undang yang ditinggalkan oleh Belanda. Kafir yang memakai hukum selain hukum Allah. Ini gampang sekali menjatuhkan vonis. Padahal di dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah itu dirinci pembahasannya oleh ulama. Iya. Dirinci pembahasannya. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia ridha, dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka itu yang dikafirkan. Kalau dia yakini hukum selain Allah lebih baik, ya, dari selain hukum Allah. Dan banyak dari pemerintahan kita tidak seperti itu. Bahkan mungkin kalau ditanya, kamu muslim? Iya, saya muslim. Mana yang kamu cintai, hukum Allah atau selain Allah? Dia akan menjawab, hukum Allah lebih saya cintai. Terus kenapa kamu berhukum? Iya, dengan hukum selain hukum Allah. Kata si pemimpin, ya coba saja kamu rubah undang-undang di MPR dengan DPR kalau kamu mampu. Ya. Jadi dia tidak mampu berubah. Ya. Jelas ya? Dia sendiri mengakui bahwa hukum Allah lebih baik daripada hukum selain hukum Allah. Dia tahu. Dia lakukan karena terpaksa. Itu memang yang berlaku. Mau berubah tidak punya kemampuan. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Iya. Kadang diberi udur kalau dia memang sudah berusaha tapi tidak mampu. Iya. Kalau dia bergampangan, dia tahu hukum Allah yang lebih baik tapi dia tetap pakai selain hukum Allah, itu dihitung berdosa besar, tidak dikafirkan. Karena itu jangan sembarang mengkafir-kafirkan. Iya. Ini dari kekeliruan cara mereka berpikir. Mengakibatkan banyaknya kekeliruan. Jadi Indonesia ini, ya, orang-orang yang sudah menganut pemahaman ini, itu mereka kadang hidup, ya, terpencil. Ya, kalau saya bercerita ya, dari apa yang saya lihat dari berbagai aliran dan gerakan dakwah di Indonesia ini, ada yang terpencil, menetap di sebuah tempat, kadang tempatnya daerah komplit, kadang dia cari gunung-gunung tempat berlatih. Ya. Sebagian orang. Ada sebagian orang lebih moderat. Iya. Jadi dia masuk ke pemerintahan juga. Kadang menjadi anggota MUI. Ini maaf ya, saya bukan menjelekkan misalnya suatu lembaga tertentu. Tapi saya cerita kenyataan. Iya. Kadang menjadi penerjemah di pertemuan negara. Tapi dia sendiri pimpinan kelompok punya kamp pelatihan di Filipina. Iya. Maka ini harus diketahui bahwa mereka dari sisi cara masuk juga beraneka ragam cara-caranya. Iya. Maka kita di dalam menerangkan kepada umat prinsip-prinsip harus lebih jelas. Iya. Kalau misalnya saya diam, tidak menerangkan, kapan orang-orang yang tahu itu, yang orang-orang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Maka ini dari hal-hal yang memang diperlukan penjelasan. Iya. Diperlukan dari penjelasan yang terang. Kemudian dari hal yang saya perlu singgung juga, masalah loyalitas. Ini juga dari perkara banyak disinggung. Jadi kalau hubungan dengan negeri kafir, langsung kafir, sama dengan kafir tersebut. Ya. Ini keliru ya. Nabi SAW melakukan perjanjian dengan 3 suku Yahudi yang berada di Madinah. Ya. Ada Banu Quraidah, Bani Nadir. Ya. Dan satu, suku yang lainnya. 3 suku. Di Madinah terjadi perdamaian, perjanjian damai. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin di Mekah di perdamaian Hudaybiyah. Apa itu dianggap loyalitas? Ya. Dan lebih ininya lagi pentingnya dari pembahasan bahwa Hatib bin Abi Baltah, seorang sahabat, pernah membocorkan rahasia Nabi. Jadi rahasia Nabi, kaum muslimin di Madinah, dibocorkan ke Mekah. Ya, dan ini bentuk pengkhianatan. Tapi oleh Nabi SAW tanya, apa alasan kamu? Maka disebutkan alasannya, alasan keduniaan. Dia punya keluarga, tidak ada yang melindunginya di Mekah. Kalau dia buat seperti ini, akhirnya akan dihargai jasanya oleh penduduk Mekah, dan akan dilindungi keluarganya. Urusan dunia. Maka Nabi berkata, dia ini hadir di Perang Badar. Allah telah mengampuni orang yang hadir di Perang Badar. Tidak dikafirkan. Padahal ada loyalitas. Karena itu tidak semua orang yang mengatakan memberi loyalitas ke orang kafir dikafirkan. Yang dikafirkan itu, kalau dia memberi loyalitas orang kafir dalam bentuk dia lebih cinta kekafiran daripada keislaman. Dia lebih cinta orang-orang kafir menang di atas umat Islam. Nah, itu baru loyalitas mengafirkan. Tapi kalau urusan dunia itu tidak dikafirkan. Iya. Dan tidak ada masalah menggunakan orang kafir dalam urusan perang itu tadi. Kalau memang dipandang ada maslahat. Tidak ada masalah ada hubungan bisnis. Tidak ada masalah interaksi dengan orang kafir dalam negara. Sepanjang kafir tersebut tidak memerangi umat Islam. Dan tidak memusuhi umat Islam. Dan itu semua ada aturan-aturannya. Iya. Kemudian diantara, mungkin ini pembahasan terakhir ya. Waktunya sudah habis. Ya, dan di dalam buku ini saya uraikan banyak pembahasan. pedoman syariat dalam menimbang, dalam menilai peristiwa. Dan ini sebenarnya buku bantahan ya, cuman saya lembutkan judulnya di depan. Ya supaya apa namanya bisa dibaca oleh semua kalangan. Dan ini penjelasan tentang pemikiran-pemikiran dan dasar-dasar pemikiran. Ya sehingga kalau muncul kelompok-kelompok, sekarang ISIS muncul, besok akan muncul lagi kelompok lain. Masa bingung lagi? Iya. Maka harusnya bingung itu sekali saja. Ya. Seorang belajar setelah itu tahu apa yang harus dia buat. Maka ini penjelasan kaidah-kaidah. Saya angkat sumber-sumber pemikiran. Di antara hal yang keliru juga masalah bom bunuh diri. Iya. Mereka anggap itu bagian dari jihad. Dan mereka anggap mati syahid kalau melakukannya. Iya. Sekarang bom bunuh diri, namanya saja sudah bunuh diri. Bolehkah bunuh diri dalam agama? Hah? Tidak ada bunuh diri dalam agama itu diperbolehkan. Semuanya haram bunuh diri. Jadi dari sisi penamaan saja sudah salah, keliru. Sekarang ada yang membuat nama katanya bom untuk menggapai mati syahid. Nah itu penamaan lebih canggih ya. Iya. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ada yang pernah terjun ke medan pertempuran. Iya. Dia terjunkan dirinya sendiri untuk memerangi pasukan musuh sampai dia mati. Maka itu sama katanya dengan bom bunuh diri. Maka kita jawab mereka bahwa itu tidak sama. Karena itu saya terangkan di sini dari dalil-dalil ya bahwa itu tidak sama. Karena itu kalau ingin melakukan seperti itu, seorang muslim menceburkan dirinya ke tengah pasukan kaum musyrikin, itu dibolehkan dengan 6 syarat. Syarat yang pertama dia ikhlas. Ya, ingin mati syahid. Bukan frustasi. Bukan ingin bunuh diri. Ya. Tapi dia ikhlas masuk di dalamnya. Syarat yang kedua disyaratkan kalau dia masuk ada nikaya, kekalahan bagi musuh, kehancuran. Ya kalau dia lakukan itu membuat musuh ada kekalahan, membuat musuh ada kehancuran, oke, enggak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh sahabat seperti Al-Bara bin Malik. Ya, dia serang pasukan musuh itu, dia tembus dari depan sampai ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan sendiri. Ya, ini hancur mentalnya musuh. Bayangkan satu orang menembus pasukan dari depan sampai belakang bolak-balik. Hancur mentalnya musuh. Itu ada maslahatnya. Jelas ya? Kisah anak muda yang mengorbankan dirinya dengan minta dipanah ke pelipisnya. Dengan matinya dia masuk Islam seluruh orang yang hadir di situ, rakyat. Nah, itu maslahatnya besar, jelas. Tapi kalau membunuh dirinya kayak di Palestina. Ya, si Hamas kirim orang bunuh diri, mati 10 orang Yahudi, Yahudi balik menyerang, matinya 100 lebih. Yang paling terakhir yang dilakukan oleh Hamas, ya, dari perbuatan mereka merugikan umat Islam di Palestina, sudah lebih 1000 korban gara-gara penyerangan Yahudi yang terakhir. Ya, ini akibat tidak ada akal yang mereka pakai. Coba mereka kalau berakal, perang terhadap orang kafir itu bukan seenaknya saja melempar bom, tidak menghitung dan menghargai darah kaum muslimin yang lainnya. Sudah diberi wejangan oleh para ulama dari dahulu. Kalian itu tidak lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Mekah. Ya. Negeri kalian Baitul Maqdis tidak lebih mulia daripada tanah Mekah, tanah haram. Negeri Mekah lebih terhormat daripada Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi hijrah, dia tinggalkan Mekah ke Madinah untuk menjaga darah kaum muslimin. Kenapa kalian tidak lakukan? Tidak berpikir orang-orang Hamas ini selalu memunculkan dari apa? Dari permusuhan-permusuhan kepada orang Yahudi, akibatnya korban kaum muslimin di Palestina. Ya. Maka kita tidak tahu ini Hamas bentukannya siapa. Siapa yang menganjurkan mereka seperti itu? Dari tengah kaum muslimin, umat Islam, ulama Islam tidak ada yang berpikiran seperti itu. Korbannya sudah jelas. Karena itu harus diperhatikan. Syarat harus ada kekalahan pada musuh. Syarat yang ketiga, ada maslahat dan manfaat bagi umat Islam. Syarat yang keempat, aksi tersebut dilakukan dalam sebuah jihad yang syar'i. Harus dalam jihad yang syar'i. Iya. Dan jihad syar'i sudah kita terangkan. Apakah jihad menyerang atau jihad membela diri. Kemudian syarat yang kelima, hal tersebut terjadi di daerah perang. Tidak boleh dilakukan di daerah tidak ada peperangan. Iya. Kemudian syarat yang kelima, dia masih mengharapkan keselamatan walaupun kecil. Ini syarat yang kelima. Bukan dia masuk, dia pastikan dia pasti mati. Itu tidak boleh. Iya. Ini 6 syarat, semuanya ada uraiannya di buku-buku fikih. Ada uraiannya di dalil-dalil, dengan dalil-dalilnya. Lengkap dari Al-Quran dan Hadis. Dan uraian para ulama fikih. Jadi sekali lagi, kalau mereka mengangkat jihad, kalian belajar jihad di buku jihad mana kalian pelajari? Ya. Ulama Islam itu baca buku jihad dari seluruh madhab, dari seluruh uraian Al-Quran dan hadith. Semuanya tuntunannya jelas. Maka ini yang hendaknya menjadi perhatian untuk kita semua. Jadi banyak masalah yang dihadapi oleh umat ini. Urusannya karena umat tidak belajar kembali kepada agamanya. Karena itu siapa yang ingin menciptakan kebaikan di tengah umat, maka dasar yang paling pokok adalah bagaimana umat ini kembali mempelajari agama. Dekat dengan orang-orang yang berilmu, menghormati penguasanya. Iya. Menghormati penguasa itu bukan ucapan saya. Ucapan Nabi, haditsnya mutawatir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah, wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Siapa yang menghormati, memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Jangan berucap saya, jangan menyangka saya berucap. Itu ucapan Nabi. Dan Nabi mengucapkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kemaslahatan. Sebab telah terbukti 60 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Itu ucapan sebagian as-salaf. Dan kita di Indonesia sudah merasakan ini. Iya. Sudah merasakan peristiwa tahun 98. Terjadinya krismon. Iya. Bagaimana musibah yang menimpa umat Islam. Padahal penguasa bukan tidak ada. Ada penguasanya sedang digoyah. Berbagai kerusakan yang terjadi. Iya. Karena itu seorang berpikir yang jernih. Jangan dia berpikir masalah dia sendiri, temannya, kawannya. Oh ini saya dizalimi. Kenapa urusan saya dipersempit? Kenapa hak saya dilanggar? Dia jangan berpikir 2-3 orang atau sebagian orang saja. Dia berpikir seluruh manusia. Iya. Kalau dia lakukan kudeta terhadap penguasa yang rugi, banyak orang. Banyak kalangan yang rugi. Karena itu diperintah bersabar. Dan kesabaran inilah yang membawa kebaikan untuk umat. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah. Pemerintah kafir dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Satu saja sebabnya untuk Bani Israel. Dalam Al-Quran cuma disebut satu sebab. Iya. Bima sobaru, karena kesabaran mereka. Luar biasa dengan kesabaran, hancur. Iya. Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim. Iya. Kezaliman Hajjaj ini luar biasa ya, sampai ulama dia kejar. Iya. Mungkin banyak ulama, banyak orang-orang zalim di masa ini dari penguasa zalim, tapi tidak ada dihormati orang yang berilmu. Ini Hajjaj bin Yusuf, ulama dia kejar. Iya. Apa ucapan para ulama tentang Hajjaj? Suruh bersabar. Mereka katakan seperti Al-Hasan Al-Basri, Hajjaj bin Yusuf ini adab Allah kepada kalian. Ingin diuji kesabaran kalian. Ya. Kalau kalian bersabar, tidak lama kan berganti dengan kebaikan. Terbukti ucapan Al-Hasan. Setelah pemerintahan Hajjaj, yang menjadi pemimpin adalah Umar bin Abdul Aziz. Masa keemasan untuk umat Islam. Iya. Maka kesabaran itu banyak buahnya. Banyak manfaatnya. Karena itu ahli sunnah, prinsip dakwah mereka jelas. Iya. Arah dakwah mereka jelas. Sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Dan arah perbaikan menciptakan keamanan lebih jelas. Lebih jelas. Iya. Orang-orang yang berdakwah di jalan sunnah, itu bukan orang-orang yang mereka ambisi dengan kursi kekuasaan ingin masuk parlemen. Tidak ada di kalangan salafi masuk ke parlemen. Sebab mereka memandang arah perbaikan bukan dengan jalur itu. Iya. Di dalam ilmu syariat, terdapat kekuatan yang sangat kuat, bisa sebanding dengan kekuatan pemerintah. Terdapat di dalam ilmu syariat, terdapat kekayaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Untuk apa? Cari-cari masuk ke dalam apa? Hal-hal yang kurang jelas di dalam memperbaiki. Cara perbaikan jelas. Mengajak manusia untuk belajar kepada agama. Mendidik manusia mempelajari ilmu syariat. Menegakkan syariat Islam pada diri-diri mereka. Kalau sudah tegak syariat Islam ini pada setiap muslim, dengan sendirinya akan tegak khilafah Islamiyah di atas muka bumi. Sebagaimana telah tegak khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Dengan sendirinya otomatis berdiri. Buah dari dakwah Nabi SAW berdiri khilafah Islamiyah di Madinah. Begitu cara mendirikan khilafah. Iya. Bukan dengan cara yang dibuat oleh ISIS tersebut. Maka siapa yang menyuruhkan khilafah-khilafah? Cara mendirikannya seperti itu. Kemudian khilafah itu sendiri adalah pemerintahan. Kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Tatkala umat Islam dulunya hanya satu pemimpin di seluruh wilayah, maka disebut khalifah. Tapi begitu wilayah kaum muslimin semakin besar dan setiap iklim ada pimpinannya masing-masing, sudah berwujud negara-negara, Indonesia ada negaranya, Malaysia ada negaranya, Saudi Arabia ada negaranya, Brunei ada negaranya, maka setiap negara pemimpinnya masing-masing. Dan itu disepakati oleh ulama Islam, tidak ada silang pendapat. Iya. Karena itu seruan bahwa ketiga ISIS mengumumkan khalifahnya, khalifah tanda petik, diumumkan oleh ISIS, semuanya wajib untuk membaiat, sebab itu khalifah berlaku untuk semua. Ini dari kejahilan orang yang tidak mengerti agama. Bahkan haram seorang yang berada di negeri Indonesia ini. Ya, dia dipimpin oleh seorang pimpinan negara yang syah, seorang muslim. Haram dia membaiat kepada ISIS. Siapa yang membaiat, hukumnya di dalam agama boleh dipenggal lehernya. Tapi ingat ya, tidak ada main hakim sendiri di Indonesia ini. Jangan ambil ucapan saya, boleh dipenggal lehernya, pergi memenggal leher orang. Ya. Tapi itu harus melalui proses pengadilan. Ya. Di bawah ini orang berucap begini, disaksikan pengadilan, pemerintah jatuhkan, penggal leher, ah, itu baru dipenggal lehernya. Jelas ya? Karena itu tidak sembarangan. Ya. Di proses pengadilan itulah semua pembuktian dan dibenarkan. Memang kalau kasusnya benar akan diluruskan di pengadilan. Baik, maka ini beberapa pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Dan masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Karena apa namanya? Tadinya direncanakan acaranya sampai setelah duhur dengan tanya jawab. Karena sesuatu dan lain hal ada apa namanya? Urusan penerbangan yang diajukan, akhirnya harus selesai acaranya pada jam 12 ini. Jadi masih ada waktu, kita bolehlah sampai jam 12 lewat, sampai 12.15 menit kalau ingin melakukan tanya jawab. Oh gitu. Baik. Jadi katanya sudah masuk waktu duhur. Ya. Jadi untuk saya, untuk dari saya pribadi, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi. Dan nomor telepon saya ada, alamat email saya ada, alamat surat saya juga ada. Ya, kalau misalnya ada hal yang tidak disetujui atau hal yang ingin ditanyakan, ya, saya terbuka untuk hal tersebut. Alhamdulillah, dan kita bisa diskusi di dalam perkara-perkara yang memang perlu untuk didiskusikan. Dan apa yang saya uraikan tadi dari pembahasan-pembahasan, itu adalah rangkaian-rangkaian yang saya petik dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang saya pahami dari keterangan-keterangan para ulama kita. Bukan hal yang berasal dari diri saya, ya, secara pribadi. Itu adalah tuntunan-tuntunan yang sudah jelas, alhamdulillah. Karena itu saya berharap semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ada manfaatnya. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Ya, dan kepada yang saya banggakan para panitia yang telah mempunyai inisiatif yang bagus dan pemikiran yang indah di dalam menyelenggarakan acara ini sebagai pencerahan untuk kaum muslimin. Semoga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh hadirin serta seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga Allah memberkahi segala kebersamaan kita. Wallahu ta'ala alam. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.